Meditasi karya Marcus Aurelius, diterjemahkan dari Meditations dengan catatan oleh Martin Hemon, penerjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh Nisa Koiriah. Kata pengantar, tulisan-tulisan Marcus Aurelius yang biasa disebut meditasi adalah tulisan unik dalam literatur klasik, catatan harian pribadi, dan filosofis yang ditulis dalam bahasa Yunani oleh seorang kaisar Romawi terpelajar tanpa ada pikiran atau maksud untuk dipublikasikan, tetapi sangat menarik dan relevan dengan dunia modern. To Himself adalah judul yang lebih baik yang diberikan pada naskah yang pertama digunakan untuk edisi cetak pada 1559. Dalam kurung, naskah ini sekarang hilang, hanya ada satu naskah lengkap lainnya. Namun baik judul ini maupun bagian buku dan bab yang sesuai, tidak ada yang autentik. Marcus menulis untuk dirinya sendiri, mungkin tanpa judul, dan tentu saja tanpa struktur keseluruhan yang terencana. Ia juga menulis dalam bahasa Yunani, karena dalam abad kedua Masehi, bahasa Yunani masih merupakan bahasa filsafat yang dibaca, ditulis, dan diucapkan dengan cakap oleh sebagian besar orang Romawi terpelajar. Bahasa Yunani Marcus yang hidup rapi, berlebihan, kadang sulit dibaca, menjadi kegembiraan sekaligus tantangan tersendiri bagi penerjemah. Dalam sebuah wacana terkenal, Matthew Arnold mendeskripsikan Marcus Aurelius sebagai mungkin sosok paling indah dalam sejarah. Ia adalah salah satu sosok penghibur dan pembangkit harapan yang mengingatkan umat manusia yang lemah dan mudah berkecil hati bahwa kebajikan dan kegigihan manusia pernah diangkat tinggi dan bisa diangkat lagi. Dalam kurung Essay in Criticism, First Series, London, 1865. Meski Marcus sendiri akan menyangkal pujian yang berlebihan ini, ada kebenaran dalam retorika Arnold. Kebenaran serupa ada dalam karakterisasi terbaru G.M. A. Grube tentang meditasi sebagai buku yang aneh, bagus, dan menyedihkan. Dalam kurung Marcus Aurelius, Meditasi, Indianapolis, 1983. Yang sudah pasti benar adalah bahwa rentang, keragaman, dan kejujuran perenungan Marcus tentang hidup dan mati manusia dalam perspektif keabadian, keraguan dan keputusasaan, keyakinan dan pengagungan semuanya sama-sama kuat, memiliki kekuatan abadi untuk menantang, mendorong, atau menghibur. Juga ada ketertarikan konstan dari keasikan, masalah, dan prasangka pribadi yang menghidupkan nuansa tajam pada tulisan Marcus. Semua ini didapat dari komitmen moral yang kuat, keyakinan filosofis pada kesatuan segala hal, dan kepercayaan kuat pada pembauran antara manusia dan Tuhan, dalam kurung Tuhan bersama kita dan hidup dengan kita. Setiap pikiran manusia adalah Tuhan. Untuk terjemahan ini, saya menggunakan sedikit saja variasi minor, teks dalam edisi 2 jilid A.S.L. Farquharson dalam kurung Oxford 1944. Saya juga mengikuti pembagian bab Farquharson ke dalam subbagian, kecuali dalam 6.16, 6.30, dan 11.18. Subbagian-subbagian di dalam teks terjemahan ditandai oleh nomor-nomor kecil bercetak miring. Pembaca mungkin ingin melihat catatan secara selektif, berurutan, atau tidak sama sekali. Dalam kurung mengenai Marcus bisa langsung diakses tanpa perlu anotasi. Catatan-catatan ini ditujukan untuk memberi detail dan atau penjelasan yang mungkin bermanfaat, juga untuk menyediakan peta jalan untuk meditasi, sehingga pada dan dari titik manapun pembaca bisa menemukan diskusi atau arah menuju diskusi. Oleh karenanya, referensi-referensi silang di catatan dan sejumlah catatan ringkas mengumpulkan rentang pemikiran-pemikiran Markus yang berceceran pada suatu topik tertentu, dalam kurung misalnya Markus tentang Tuhan, catatan 6.44. Saya memiliki banyak utang terima kasih kepada para kepala Tonbridge School yang telah memberi saya masa cuti panjang saat Michaelmas 2002, yang tanpanya penyelesaian buku ini akan sangat lambat, kepada Peter Carson dan Lindet Vesey dari Penguin atas semangat, bantuan, dan bimbingannya, kepada Anna Rogers yang mengelola konversi naskah saya yang sulit dibaca ke dalam salinan cetak dengan begitu tenang dan efisien, kepada Profesor Tony Long atas bantuan dan nasihatnya yang terperinci, kepada Andrew Crowshaw yang mengizinkan kami menggunakan rumahnya yang nyaman di Pulau Andros, tempat sebagian besar buku ini ditulis. Terakhir, saya sangat berterima kasih kepada Profesor Diskin Clay dari Duke University yang sudah bersedia menulis pendahuluan buku ini. Beliau juga menyediakan saran untuk bacaan selanjutnya. Martin Hammond. Pendahuluan oleh Profesor Diskin Clay. Bermeditasi dalam meditasi. Dalam tulisannya yang berjudul Meditasi, Marcus Aurelius Antoninus mendeskripsikan dirinya sebagai seorang pria berusia matang, negarawan, orang Romawi, penguasa. Ketika Marcus Aurelius menulis deskripsi sederhana tentang dirinya ini, ia adalah seorang kaisar. Ia lahir di Roma sebagai Marcus Annius Verus pada 26 April 121 Masehi dan meninggal di perbatasan utara Kekaisaran Roma sekitar Sirmium di Pannonia pada 17 Maret 180 Masehi. Seperti ayah adopsi yang juga pamannya, Titus Aurelius Antoninus, ia tidak terlahir berdarah biru. Ia adalah yang terakhir dari deretan panjang kaisar adopsi yang bermula saat penobatan Nerva pada 96 Masehi dan berakhir ketika putra kandung Marcus, Lucius Aurelius Commodus, menjadi kaisar pada 180 Masehi. Era selama lebih dari 80 tahun ini diingat secara nostalgia oleh Edward Gibbon, masa keemasan umat manusia. Apabila seorang manusia dipanggil untuk menetapkan suatu periode dalam sejarah dunia yang dalam masa itu, umat manusia paling bahagia dan sejahtera, ia tentu akan menyebutkan era dari kematian Domitian hingga penobatan Commodus. Ayah Marcus meninggal saat Marcus masih kecil. Ia kemudian dibesarkan di keluarga kakek dan pihak ayahnya, yang bernama seperti putra dan cucunya, Marcus Annius Verus. Sang Kaisar Hadrian berkuasa pada 117 sampai 138 Masehi, mengetahui dan mengagumi Marcus saat berusia 17 dan suka memanggilnya Verissimus, paling benar dan jujur. Setelah nama belakangnya Verus, yaitu benar, nama dan gelar Nomen Marcus adalah penanda karirnya sebagai kaisar dan filsuf. Nama belakangnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai aletes, kebenaran, kenyataan, dan kejujuran, seperti yang akan kita lihat, adalah sifat-sifat baik yang paling Marcus kagumi. Pada Februari 138 Masehi, beberapa bulan sebelum kematiannya, Hadrian mengadopsi seseorang yang akan menjadi ayah adopsi Marcus, Titus Aurelius Antoninus. Kemudian, Antoninus mengadopsi Marcus di tahun yang sama. Marcus Annius Verus lalu berganti nama menjadi Marcus Aurelius Antoninus. Antoninus Pius, begitu ia kemudian dipanggil, berkuasa dari 138 sampai kematiannya tahun 161 saat Marcus menjadi kaisar pada gilirannya. Sebagian dari sejarah ini terbukti dalam buku 1 Meditasi yang di dalamnya Marcus berbicara tentang utang budinya pada mereka yang telah mengasuh dan mendidiknya, serta mengungkapkan utang budi pertama yang dalam kepada pria yang menjadi pamannya, suami dari bibinya, kemudian kepada ayahnya. Perkembangannya di jabatan utama negara Roma, dalam kurung cursus honorum, begitu pesat. Ia diberi nama Caesar, nama julukan yang menandainya sebagai anggota keluarga kekaisaran pada 193, dan ia menjabat sebagai konsul, jabatan tertinggi di Roma di bawah kaisar, pada 140 dan 145. Ia menjadi konsul untuk ketiga kalinya pada 161. Saat kematian Antoninus pada 7 Maret, ia menerima gelar Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Kemudian ia diberikan gelar dan jabatan Pontifex Maximus, jabatan keagamaan tertinggi di Roma. Itulah gelar-gelar Marcus saat menjadi kaisar. Orang-orang Romawi membuat perbedaan antara pengabdian di Roma dan Italia dengan pengabdian di luar negeri saat kampanye militer. Istilah-istilah pembanding yang mereka gunakan adalah domi dan militiae, di rumah dan dengan tentara kampanye. Karir Marcus sebagai kaisar dicirikan dengan cara yang sama antara 11 tahun menjabat sebagai kaisar di Roma dan tahap terakhir kehidupannya. Saat menjadi kaisar, Marcus memilih Lucius Verus sebagai kaisar bersama. Kampanye Verus dan kemenangannya yang rapuh atas perbatasan timur kekaisaran menjadikan kaisar yang tinggal di Roma ini mendapat gelar Armenicus. Sementara pada 166, ia mendapat gelar lainnya, yaitu Medicus, Particus Maximus, dan Pater Patriae, Bapak Negara. Sejauh yang kita tahu, Marcus tidak meninggalkan Italia hingga 168, ketika ia dan Lucius Verus pergi ke utara untuk memimpin legiun di perbatasan utara, tempat suku Danube Utara mulai memasuki Italia, Pannonia, dan Yunani. Pada 169, Verus mati secara tiba-tiba di perbatasan utara, meninggalkan Marcus yang kini menjadi kaisar tunggal dan melanjutkan kampanye melawan Quadi dan bangsa Samartia dan menyandang gelar tambahan Germanicus dalam kurung 172 dan Sarmaticus dalam kurung 175. Semua gelar penting ini menunjukkan kemenangan-kemenangan yang tidak bertahan lama setelah masa kekuasaan Marcus Aurelius berlalu. Putranya Commodus tak lama kemudian menelantarkan pertahanan di perbatasan frontier. Selama masa kekuasaan Marcus, terjadi bencana-bencana alam lokal, banjir di sungai Tiber, kelaparan yang di awal masa kekuasaannya, serta wabah yang menjangkiti Roma bersamaan dengan kembalinya sebagian tentara timur Lucius Verus. Dalam kurung dimulai 166, garis miring 167 Masehi dan berlanjut 4 tahun setelahnya. Ada ancaman manusiawi kepada kekuasaan Marcus yang muncul tiba-tiba di timur ketika salah satu jenderalnya, Avidius Cassius, yang telah mendampingi Lucius Verus saat kampanye Partian, mengumumkan di Antioch bahwa sang kaisar telah mati dan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar dalam kurung 175. Semua ini adalah sejarah eksternal, dirayakan dengan pesta kemenangan yang diselenggarakan pada 176, monumen kemenangan yang didirikan di Roma dan diabadikan pada uang-uang logam, tetapi hampir tak terlihat dalam sejarah rahasia meditasi sang kaisar. Ada lagi ciri khas masa kekuasaan Marcus yang dilupakan sejarawan kehidupannya dalam buku Historia Augusta, teridentifikasi sebagai Julius Capitolinus yang memberinya sebutan filsuf, yakni penyiksaan terhadap orang-orang Kristen. Justin Martyr, seorang penganut agama Kristen, menulis permintaan maaf untuk agama Kristen dalam surat yang ditujukan kepada Antoninus Pius dan juga untuk umat agamanya. Di dalamnya, ia menjelaskan putra Antoninus sebagai Verisimus dan seorang filsuf. Surat yang ditulis setelah 155 Masehi ini merupakan permintaan maaf pertama Justin untuk agama Kristen. Justin dihukum mati, pada 165 Masehi oleh Quintus Junius Rusticus, prefektur Roma dan Stoik yang mempengaruhi Markus di tahun-tahun pertamanya. Justin dengan demikian mendapatkan gelar martir. Kemudian terjadi penyiksaan terhadap orang-orang Kristen di Lyon, Vienne, di Gaul, dan Smyrna di Asia Kecil. Ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama masa kekuasaannya dan tertanam dalam ingatan umat Kristiani setelah kematiannya. Tetapi Markus hanya sekali membahas sekilas tentang orang-orang Kristen ini dalam bukunya Meditasi, dan bahasannya berupa cemoohan atas sandiwara mereka. Markus menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai kaisar yang menanggapi permohonan-permohonan mendesak berupa surat dan petisi-petisi. Namun, ia juga sangat menjaga kehidupan pribadinya. Bagaimanapun, dalam 20 tahun terakhir hidup dalam tekanan eksternal dari setiap aspek, ia akhirnya menemukan atau menciptakan waktu untuk membahas dirinya sendiri. Tulisan-tulisan yang kini dikenal sebagai Meditasi bukanlah dialog bisu dengan diri yang terbagi seperti nasihat-nasihat dan renungan-renungan yang ia tujukan pada dirinya sendiri dan jarang ia jawab. Markus menulis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, nasihat-nasihat ini diberi nama ta eis heauton atau kepada dirinya sendiri. Dalam aforisme, definisi refleksi, pengingat, dan wejangan yang berisi ini, Markus kadangkala mendesak dirinya meninggalkan buku dan bacaannya untuk usaha penguasaan dan pengembangan diri yang lebih serius. Nasihat ini adalah salah satu dari sekian banyak yang menunjuk sang kaisar dari dalam. Akan tetapi, kita memiliki sebuah buku yang menyimpan rekaman pemikiran-pemikirannya saat ia menarik diri dari tekanan eksternal, serta beban kekuasaan dan peperangan ke dalam dirinya untuk mempertegas aturan terhadap dirinya sendiri. Penarikan diri secara batin ini adalah benteng pertahanannya. Dalam kurung seperti yang ia sebutkan dalam 8.48, Meditasi ini adalah pintu gerbang kita menuju Akropolis itu. Di salah satu tulisannya di Meditasi, ia bersikap lebih gamblang tentang buku-buku yang ingin ia tinggalkan. Ini ditulis oleh sang kaisar sendiri. Tak lagi berkelana, kau mungkin tidak akan membaca coretan-coretanmu sendiri, sejarah Yunani dan Romawi kunomu. Kutipan-kutipanmu dari bacaan yang disiapkan untuk masa tuamu. Begitu pula ia pikir dengan orang-orang lainnya. Kita tahu dari buku pertama Meditasi bahwa ia menulis dialog-dialog sebagai seorang laki-laki, tetapi coretan dalam kurung nama kecil dari Hypomnemata yang ia maksud mungkin merujuk pada catatan-catatan yang sekarang menjadi 12 buku Meditasi. Sebagian pembaca berpikir demikian. Markus menggunakan kata Hypomnemata untuk mendeskripsikan rekaman-rekaman kuliah Epictetus. Deskripsi Meditasi yang lebih akurat berasal dari orasi kontemporer Julian Apostate Themistius, seperti yang akan kita lihat saat menoleh pada ketenaran Meditasi. Kata wejangan dalam kurung paragelmata adalah deskripsi pertama dalam kekunoan karakter Meditasi. Ini memang akurat, tetapi harus ditambahkan bahwa wejangan-wejangan ini bukan untuk tentara, melainkan untuk sang kaisar sendiri. Sang kaisar tidak pernah menelantarkan meditasinya, dan buku catatan atau surat-suratnya yang menjadi asal mula tulisannya, entah bagaimana bisa selamat setelah kematiannya, dan tidak diketahui bahkan oleh putra dan keturunan-keturunannya. Markus mungkin tidak pernah secara serius bermaksud menerbitkan meditasinya. Semua yang dikatakan tentang kerapuhan ketenaran meyakinkan kita bahwa ia memang tidak bermaksud demikian. Tetapi ia keliru tentang ketenarannya sendiri. Kita sekarang mengingatnya lebih sebagai seorang filsuf daripada seorang kaisar, serta lebih mengingat meditasinya daripada kedudukannya dalam sejarah dan dalam kehidupan kekaisaran Historia Augusta. Tetapi monumen ketenarannya ada di Roma untuk orang-orang semasanya dan keturunannya. Ia hidup dengan citra kaisar yang mengesankan yang digambarkan pada monumen kemenangan di Roma yang diberi nama Piazza Colonna. Cerita tentang monumen ini adalah untuk memperingati kampanye utara pada 169 sampai 176 Masehi. Di bagian lengkungan, kini dihancurkan, yang dibangun untuk memperingati kemenangannya pada 176. Ia terlihat berkampanye di perbatasan Danube, menunggangi kuda dan disapa dengan rasa kagum dan hormat oleh orang-orang Jerman dan Sarmatia yang takluk dalam kurung kedelapan panel dari lengkungan ini dimasukkan ke loteng lengkungan Konstantin. Penggambaran dirinya sebagai kaisar yang paling mudah diingat adalah patung berkuda yang pernah berdiri di Bukit Lateran. Patung ini diangkut ke Capitoline pada 1538 dan kini menjadi objek wisata dalam kurung patung perunggu berlapis emas yang asli dipajang di Serambi Museum Capitoline. Henry James mengatakan, "Saya ragu apakah ada patung raja atau kapten di tempat-tempat umum di dunia yang lebih dipuji dari hati semua orang." Sang kaisar menggenggam tali kekang dengan tangan kirinya yang kuat, mengingatkan kita bahwa tangan kiri terasa canggung digunakan untuk sebagian besar pekerjaan, tetapi seringkali menggenggam tali kekang lebih kuat daripada tangan kanan. Monumen-monumen besar di Roma ini menunjukkan citra publik sang kaisar. Ini adalah lambang kekuasaan dan kepatuhan pada kekuasaan. Ada adegan-adegan di relief yang menunjukkan sang kaisar berbicara kepada pasukannya dengan formal. Meditasinya juga didedikasikan untuk kekuatan dan kepatuhan pada kekuatan. Kekuatan dari apa yang ia sebut pikiran yang mengarahkan, hegemonikon, pada kesan, dorongan hati, dan hasrat. Meskipun semua tulisan meditasi yang amat pribadi, yang secara kasar mengabaikan pentingnya ketenaran, meditasi Markus telah melestarikan ketenarannya sendiri dan telah terbukti bermanfaat bagi mereka yang berdedikasi untuk pengembangan dan penguasaan diri terus-menerus, hari demi hari. Kehidupan batin ini terungkap bukan pada monumen kemenangan atau patung berkuda di Roma, melainkan patung dada Markus yang pernah ditampilkan di Athena, yang pada masa itu masih menjadi pusat filsafat Yunani dan merupakan kota yang ia kunjungi pada 178 Masehi. Kemungkinan patung dada ini dipajang bersama patung dada Herodus Atticus, orang Athena yang mengajari Markus retorika Yunani dan sangat terlibat dalam urusan-urusan Romawi. Dari semua potret kaisar-kaisar Romawi sebelum Markus yang memperlihatkan kekuatan mereka, citra kekaisarannya adalah yang paling mawas diri. Tulisan ini disebar dalam sekitar 120 salinan dan menyiarkan era baru spiritualitas. Karakter literer meditasi. Tidak ada karya seperti meditasi dalam literatur filsafat Yunani atau Romawi. Meditasi ini unik dalam tiga artian dari kata yang banyak disalahgunakan ini. Pertama, bahwa Markus secara diam-diam menunjuk dirinya. Kedua, penulis meditasi ini adalah Kaisar Roma dan sang Kaisar menulis dalam bahasa Yunani. Kebanyakan filsuf Romawi menulis dalam bahasa Latin. Ketiga, Markus sepertinya tidak pernah bermaksud mempublikasikan seri panjang meditasi yang disertakan dalam catatan hariannya, meskipun retorika halus dari sebagian catatan dan susunan catatan di dalam buku ini sering menandakan bahwa ia menuliskannya untuk dipublikasikan. Seseorang mencari bacaan lain yang mirip meditasi dalam literatur Yunani dan gagal menemukannya. Markus sangat terkesan oleh Herakleitos dari Efesus yang meski membahas tentang pencarian batin dirinya, tetapi tidak menunjuk dirinya secara langsung, juga tidak ada ekuivalensi yang ditemukan dalam tulisan-tulisan para moralis Prancis yang kadang mengingatkan pembacanya pada meditasi. Maxims karya Francois, Duh de la Rochefoucauld, ada refleksi singkat, halus tutur bahasanya, dan bersifat sangat publik, Blaise Pascal tidak menunjuk dirinya sendiri dalam karyanya Pensées, dalam kurung diterbitkan secara anumerta pada 1670. Begitu pula Nietzsche, master aforisme, tetapi tidak dengan meditasi. Meditasi karya Marcus Aurelius menunjuk seorang diri yang telah mundur dari pandangan publik, berisi dialog seperti Socrates dalam Theaetetus karya Plato, yakni percakapan jiwa batiniah yang seolah berbicara pada dirinya sendiri, dalam kurung Theaetetus 189e sampai 190a. Secara mengesankan, Marcus menunjuk dirinya dalam meditasi 10.1. Dari banyak nasihat, jelas bahwa diri ini terbagi dan bahwa diri rasional yang lebih tinggi berhadapan dengan diri yang lebih lemah, yang terselip ke dalam perilaku yang tidak filosofis dan mengancam pengejarannya akan kebajikan, dalam kurung 8.40. Apabila kau melepaskan prasangkamu pada apapun yang tampak menyakitkan, dirimu akan kebal terhadap rasa sakit. Diri apa? Akal. Tetapi aku bukan sekedar akal. Baiklah, jika jadi biarkan akalmu menghilangkan rasa sakit. Dan jika sebagian lain dari dirimu mengalami masalah, ia bisa membentuk prasangka bagi dirinya sendiri. Pertanda perpindahan letak diri dalam meditasi ini bisa terlihat pada inkonsistensi bahasa Yunani Marcus antara kata ganti, refleksif, dirimu, dan dirinya. Dalam sebuah tulisan yang mengesankan, Marcus menggunakan orang kedua jamak untuk mendeskripsikan efek peristiwa pada jiwa. Dengan demikian, ia menjadi bagian dari pembaca. Sang diri dalam meditasi tidak sepenuhnya disertakan di dalam bukunya sendiri. Paling sering kita mendengar Marcus menunjuk perangainya yang lebih lemah, tetapi kadang kita bisa mendengar suara-suara yang lain, doa-doa sunyi kepada Tuhan yang ia benarkan di 9.40 dan ratapan-ratapan sia-sia orang-orang yang berduka di 10.36. Ada kalanya ia menunjuk seorang lawan bicara khayalan, dan kadang secara kasar, dalam kurung seperti di 11.15. Di buku 11 kita bisa menguping Epictetus dalam kurung 34 dan Socrates dalam kurung 39 dalam percakapan singkat dengan lawan bicara anonim. Sang Kaisar bahkan menolak suara lain dari luar, ilusi yang ia dapat dari pengalaman indranya dalam kurung Phantasiae yang muncul saat ia sendiri. Inilah suara yang akan ia bungkam. Nasihat-nasihat retoris yang paling mengesankan bagi dirinya sendiri adalah penunjukan pada jiwanya yang mengawali buku 10. Saya hanya akan memberikan permulaannya. Dalam kurung 10.1, jiwaku, akankah kau selalu baik, sederhana, tersendiri, apa adanya, lebih terang dari raga yang membungkusmu? Akankah kau selalu menikmati fitrah untuk mencintai dan menyayangi? Akankah kau selalu merasa cukup dan bebas dari kekurangan, tidak kehilangan apapun, tidak menginginkan apapun yang bernyawa atau tak bernyawa untuk menikmati kesenangan? Jiwa yang ditanya tidak merespon. Ada lebih dari sekedar dialog batiniah atau percakapan sendiri yang ditemukan dalam meditasi. Ada renungan panjang mengenai tugas, kebajikan, letak rasionalitas manusia di alam semesta, kekerabatan seluruh umat manusia yang bersumber pada rasionalitas manusia, kota-kota yang manusia tinggali dan polis, atau kota yang lebih tinggi, atau dunia lain di alam semesta, Tuhan yang ada di dalam dan Tuhan yang ada di luar, alam semesta yang padu dan penuh tujuan, takdir, kemarahan, kematian, dan penyesalan, serta epigram, aforisme, dan kutipan-kutipan yang sepertinya berasal dari buku salinan kutipan. Pembaca akan mendapati banyak pengulangan dalam meditasi. Ini mungkin akan mengganggu pembaca, tetapi bagi seorang filsuf yang berusaha membimbing dirinya sendiri, pengulangan adalah kebajikan filosofis. Pengulangan adalah sebuah bentuk latihan spiritual yang dirancang untuk memperkuat prinsip-prinsip utama filsafat Markus. Tujuannya adalah untuk menyebabkan mewarnai jiwa. Tiga kata imperatif paling umum yang Markus tujukan pada dirinya sendiri adalah ingatlah, camkan, dan jangan lupa. Para pembaca yang berharap buku ini menyajikan kesulitan dan ketegangan stoa tidak akan kecewa, tetapi mereka akan terkejut dengan prosa yang sering terbaca seperti puisi modern dan tersentak oleh ilustrasi-ilustrasi kuat yang menyingkap apresiasi Markus yang mendalam terhadap keindahan dan keberartian alam dalam kurung sebuah kata yang dikapitalisasi dengan tepat. Perhatian saya tertuju pada tiga teks yang menunjukkan puisi dan filosofi yang ditemukan dalam meditasi. Yang pertama adalah kutipan dalam kurung 3.2.1 dan 3. Kita juga harus menghadapi hal-hal seperti ini, mengamati bahwa efek-efek insidental dari proses alam memiliki pesona dan daya tariknya masing-masing. Ambil contoh memanggang roti. Potongan roti terbelah beberapa bagian. Retakan-retakannya, kadang karena kegagalan tukang roti, bagaimanapun terlihat menarik dan memberi rangsangan tertentu pada nafsu makan kita. Begitupun buah ara yang merekah saat matang sempurna dan pada buah zaitun yang matang di pohon. Kedekatan pada kebusukan memberikan keindahan istimewa pada buah itu. Jadi, setiap manusia dengan perasaan dan wawasan yang lebih dalam tentang pekerjaan keseluruhan akan menemukan kesenangan dalam hampir setiap aspek fitrahnya. Ia akan melihat semacam keindahan segar dan mekar dalam setiap orang yang sudah tua. Kedua, dalam kurung 8.5.1. Mereka membunuh, mereka memotong kecil-kecil, mereka berburu dengan kutukan. Apa relevansinya ini dengan menjaga pikiranmu murni, waras, sadar, adil? Bagaikan seseorang yang mendatangi sumber mata air yang jernih dan manis dan mengutuknya, mata air itu tetap mengeluarkan air yang baik untuk diminum. Ia bisa saja melempar lumpur atau kotoran hewan. Dalam sekejap, mata air itu akan menghancurkannya, membasuhnya, dan tidak mengambil warna apapun darinya. Lalu bagaimana kau bisa melindungi sumber mata air abadi dan bukan waduknya? Dengan selalu meniatkan diri pada kebebasan dan tetap baik hati, sederhana dan sopan. Terakhir, dalam kurung 8.57, matahari terlihat memancarkan dirinya dan memang sinarnya memancar ke segala arah, tetapi tidak pernah habis. Pancaran ini adalah ekstensi linier. Itulah mengapa pancarannya disebut sorotan, karena terpancar dalam garis-garis memanjang. Kau bisa memahami apa itu sorotan jika mengamati sinar matahari memasuki ruangan gelap melalui celah sempit. Sorot ini bisa dikatakan memanjang dalam suatu garis yang menembak lurus pada benda padat apa saja yang menghalanginya melalui udara di sisi lainnya. Sinar itu menetap di sana dan tidak tergelincir atau terjatuh. Pembaca yang sudah bermeditasi dalam meditasi Marcus Aurelius akan mengapresiasi filsafat yang disampaikan dalam teks-teks yang tampak puitis ini. Di bagian pertama, penerimaan yang mendalam dan susah payah akan siklus kelahiran, pertumbuhan, dan kebusukan, menyingkap keindahan setiap tahap alami kehidupan, roti yang menaik saat dipanggang, buah ara atau zaitun yang terlalu matang, keindahan wanita dan laki-laki tua, melihat kepada pelarian dari brutalitas kehidupan dan tangisan-tangisan keputusasaan, suara-suara lain di meditasi, mereka membunuh, mereka memotong kecil-kecil. Markus menarik diri ke bagian dalam menuju mata air murni yang mengalir dari dalam, tidak seperti waduk yang terisi oleh hujan yang turun dari atas. Mata air bersumber dari rasionalitas ilahi yang meresap ke seluruh dunia. Deskripsi kompleks sinar matahari yang memancar ke dalam ruangan gelap dijelaskan di bagian kesimpulan meditasi ini. Melanjutkan 8.57, hal serupa juga terjadi pada aliran dan difusi pikiran semesta. Bukan aliran yang ada batasannya, melainkan radiasi konstan, dan tidak akan ada yang kuat atau kasar saat ia menabrak rintangan yang ditemuinya. Ia tidak akan jatuh, tetapi akan menetap di sana dan menerangi apa-apa yang terkena. Apapun yang tidak memantulkan cahaya akan mencabut dirinya dari cahaya itu. Mungkin analogi paling berkelanjutan yang akan dijumpai dalam meditasi ini adalah diciptakan oleh penemuan hubungan yang intim dan abadi antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara takdir, rasionalitas, dan kebajikan keseluruhan, serta bagian darinya yang bersifat fana yang kita kenal sebagai Marcus Aurelius. Buku Meditasi Marcus. Sang Kaisar yang dididik di Yunani sejak tahun-tahun awal-awalnya menulis meditasinya dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan dalam pengajaran filsafat dan bahasa inilah yang dipilihnya daripada bahasa Latin untuk tujuan menarik diri ke dalam, bermeditasi dan menjernihkan pikirannya. Ia mungkin memilih bahasa Yunani untuk meditasinya sebagai cara untuk mengasingkan diri dari retorika Latin dan hal-hal keromawian. Sebagian besar catatan dalam meditasi mungkin ditulis jauh dari Roma, pusat semesta, di daerah yang bahasa Latin hampir tidak dipahami dan retorika Latin yang dicontohkan oleh tutor Marcus Fronto tidak bermakna. Kita hanya tahu sedikit mengenai tanggal-tanggal pada susunan meditasi. Terkadang Marcus mengungkapkan keyakinannya bahwa kematiannya sudah dekat dan dia menyatakan bahwa orang cerdas yang sudah mencapai 40 tahun bisa sepenuhnya memahami pola dan monoton dalam kehidupan manusia. Ini memberi kesan bahwa meditasi ditulis setelah dirinya menjadi kaisar di usia 39. Kita tahu dari judul-judul buku 2 dan 3 bahwa sebagian catatan ditulis saat kampanye di utara pada awal 170-an di perbatasan-perbatasan kekaisaran Roma. Dalam suratnya kepada Lucius Gellius, orang yang padanya disampaikan rekaman-rekaman kuliah Epictetus, Diatribai, sejarawan Arian dari Nicomedia, membuat perbedaan antara transkrip kuliah-kuliah Epictetus buatannya yang dipresentasikan dan diabadikannya dalam bentuk sesuatu yang mendekati keakuratan stenografi dan kumpulan catatan penulis-penulis lainnya, seperti orang Stoa Romawi, Musonius Rufus, dan seperti Socrates, Epictetus tidak menuangkan filsafatnya dalam bentuk tulisan. Hal yang sama tidak berlaku bagi meditasi, karya Marcus Aurelius, seri panjang berisi nasihat, aforisme, dan renungan yang kini menjadi ke-12 buku meditasi, dituliskan di sebuah catatan harian ketika sang kaisar meluangkan waktu untuk menulisnya. Catatan-catatan ini begitu personal dan mengarah ke dalam diri dan kadang sulit dipahami hingga sulit dibayangkan bahwa ia mendiktenya pada sekretaris Yunaninya Apollonius. Salah satu contoh privasi mereka yang tak dapat dipahami adalah catatan sebuah karakter hitam, karakter yang keras hati dan banci, karakter seekor hewan buas atau bodoh, kekanak-kanakan, bodoh, curang, kasar, serakah, lalim. Kita tidak tahu siapa yang dideskripsikan sang kaisar ini. Saat kita terima, meditasi bukanlah transkrip dari catatan-catatan harian Marcus semata. Layaknya kehidupannya sendiri, catatan-catatan ini menunjukkan pertanda susunan yang teliti yang terlihat di meditasinya. Buku pertama meditasi tidak seperti ke-11 buku lainnya. Ini adalah pernyataan wasiat dan kemauan terakhir sang kaisar yang betul-betul dipertimbangkan. Buku ini merupakan kesaksian akhir dari rasa terima kasihnya pada mereka yang telah mengarahkan, mempengaruhi, dan memperbaiki hidupnya. Permulaan meditasi adalah kesimpulan hidup Marcus yang pas, bukan sebagai kaisar, melainkan sebagai filsuf. Ia memulai dengan menulis rasa terima kasihnya pada kakeknya, Marcus Annius Verus, kepada ayah kandungnya yang bernama sama, dan kepada ibunya, Domitia Lucilla. Ia menutupnya dengan mengungkapkan rasa terima kasih dan kekagumannya pada ayah dan paman adopsinya, Antoninus Pius, dan terakhir rasa terima kasihnya pada Tuhan. Ada banyak pertanda bahwa tulisan-tulisan ini sengaja disusun rapi dalam ke-12 buku meditasi, terutama di buku pertama dan terakhir. Namun kesan yang diberikan naskah-naskah dan edisi cetak meditasi yang kini ditampilkan dalam 12 buku dan dibagi ke dalam 488 bab, dalam kurung sebagian panjang, sebagian hanya satu kalimat tunggal, membingungkan. Bab lebih baik dianggap sebagai catatan-catatan harian. Catatan harian adalah istilah yang pas untuk mendeskripsikan buku atau tulisan-tulisan yang ditulis pada waktu fajar atau hal pertama di pagi hari. Kenikmatan bermeditasi dalam meditasi mirip tantangan dan kenikmatan kuat saat membaca epigram dan pernyataan yang berasal dari buku Herakleitos. Ada 127 yang seperti ini. Tantangan dalam membacanya seperti tantangan dan kenikmatan dalam membaca meditasi dari Marcus Aurelius. Hal ini bisa diekspresikan dalam kata-kata yang dipilih oleh E.M. Forster sebagai epigraf untuk bukunya Howard's End. Hanya menghubungkan. Menghubungkan adalah tugas sang kaisar dan kini menjadi tantangan untuk pembacanya. Markus sang kaisar meditasi. Dalam catatan-catatan pribadi meditasi, Marcus Aurelius Antoninus tidak menutupi fakta bahwa ia adalah kaisar Roma dan salah satu dari deretan panjang kaisar. Tuntutan kerasnya akan analisis rasional dan pengupasan lingkungan kemanusiaan serta material hingga ke inti menyingkap bagian karakternya yang esensial. Saat mendalami meditasinya, kita menjumpai renungan-renungan pada tugasnya untuk berperan sebagai seorang pria berusia matang, negarawan, orang Romawi, penguasa dalam kurung 3.5. Peranan ini dikategorikan di bawah tugasnya yang lebih fundamental sebagai umat manusia yang rasional untuk memberi manfaat dan bertoleransi. Mungkin tugas yang lebih sulit pada sesama manusia. Ia tidak pernah merenungkan banyak pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai kebijakan yang menghadangnya selama hampir 20 tahun menjadi kaisar. Ia tidak pernah menyebutkan orang-orang sesamanya yang memainkan peran penting dalam pasukan atau administrasinya. Ia juga tidak pernah menyinggung ancaman-ancaman serius yang dilontarkan oleh pemberontakan jenderalnya Avidius Cassius pada 175 yang penggalan kepalanya dibawakan ke hadapannya sebagai bukti kekalahannya. Yang ada hanya pengakuan terbodoh tentang kampanyenya di perbatasan utara yang dimulai pada 169 Masehi. Yang khas dari sikap filosofisnya terhadap karir militernya adalah analogi. Seekor laba-laba merasa bangga menjebak lalat. Manusia bangga akan buruannya. Kelinci ikan di dalam jala, babi, beruang, tahanan samartia. Apabila kau memeriksa motivasinya, bukankah mereka semua adalah bandit? Analogi lain yang lebih tajam ditulis di 8.34. Jika kau pernah melihat tangan atau kaki putus, atau kepala yang terpenggal dan tergeletak jauh dari keseluruhan tubuhnya, begitu pula apa yang seseorang lakukan pada dirinya sejauh yang ia bisa ketika tidak mau menerima kelompoknya dan memutuskan diri dari masyarakat atau menjadi antisosial. Sebagai kaisar, Markus yang kemudian diakui sebagai Germanicus menyaksikan pemenggalan kepala tahanan Jerman. Kedua panel dalam kurung LXI dan LXVI yang mempertontonkan hukuman ini adalah pemandangan terseram di istananya di Roma. Yang paling mengesankan tentang sang kaisar sebagai filsuf adalah analogi-analogi dan citra-citra dalam kurung Icones yang pengalaman brutalnya sebagai imperator atau komandan militer ditujukan padanya. Sang kaisar yang memikul peran beban berat gelar kehormatan ini sangat sadar akan pendahulu-pendahulunya dan Julius Caesar yang memiliki nama keluarga Caesar menjadi kaisar yang sebanding. Marcus Aurelius menyebutkan banyak kaisar dari Augustus hingga Antoninus Pius yang ia kagumi lebih dari pendahulu-pendahulu yang lain. Namun ia melihat kekaisaran dan istana kaisar bukan dari Roma atau kamp militer, melainkan dari dalam ketinggian benteng batinnya. Marcus juga merenungkan perannya sendiri sebagai kaisar, cibiran mendalam untuk para penerima kebaikannya, secara singkat diungkapkan dalam salah satu epigram yang ia kutip di buku 7, Nasib seorang raja melakukan kebaikan dan diserapahi. Sang kaisar memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak mengeluhkan kehidupan istana. Dan hal ini tidak menjadi rintangan atas kebajikannya. Ia mengingatkan dirinya akan bahaya dari kedudukannya dengan menemukan pepatah Yunani baru. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi penguasa jahat atau diwarnai dengan ungu. Mengenai pewarna ungu yang mencirikan perintah senatorialnya, ia menjabarkannya menjadi bulu domba yang direndam dalam darah kerang. Dalam meditasinya mengenai keringkasan dan keremehan kehidupan manusia, ia sering membahas orang-orang besar di masa lalu. Sesekali ia melihat ke belakang pada istana Augustus, istri, putri, cucu, anak tiri, saudara perempuan, Agripa, kerabat, teman, dokter, peramal, seisi istana mati. Dalam pengalaman yang serupa, ia membayangkan kawan-kawan sesamannya yang sudah tiada. Ketika kau melihat Tropae Porus, bayangkan Alciprone. Ketika kau melihat Severus, bayangkan Crito atau Xenophon. Dan ketika kau melihat dirimu sendiri, bayangkan salah satu kaisar. Kita tidak tahu mana dari 14 Caesar yang terdahulu yang akan dipilihnya, tetapi yang langsung muncul di pikirannya adalah ayah adopsinya, Antoninus Pius. Seperti yang terlihat dari perspektif ini, istana kekaisaran tampak sebagai pawai sejarah yang absurd dan berulang. Adegan yang sama, permainan yang sama, hanya berbeda pameran. Dari semua gelar yang pernah ia dapat sebagai kaisar, yang paling berarti baginya ia catat sebagai baik, sopan, jujur, ini tidak cocok dengan keempat kebajikan kanonikal, pikiran Yunani, dalam kurung yang akan kita lihat nanti. Gelar-gelar ini juga tidak diperlihatkan oleh kaisar-kaisar Romawi. Hanya satu kali Markus menyebutkan kota Roma. Dalam sebuah catatan yang menutup meditasinya, ia mulai dengan, "Wahai manusia, kau telah hidup sebagai warga di kota besar ini." Kota meditasi-meditasi Markus adalah semesta takdir stoa, dan menurutnya bukan kota dan kekaisaran yang ia perintah dengan bijaksana dalam waktu yang singkat. Kaisar Stoa. Kata Stoa memiliki dua makna. Ia mendeskripsikan anggota ajaran filsafat Seno yang ditemukan di beranda berlukis dekat agora kuno Athena, dan seseorang yang membendung perasaan dan kehendaknya, masa bodoh terhadap kesenangan atau rasa sakit, dan bertahan. Marcus Aurelius dilatih oleh orang-orang Stoa di tahun-tahun awalnya. Sebagai anak berusia 12 tahun, ia mengadopsi gaya hidup Yunani, memakai jubah hitam dan tidur di lantai. Untuk pelatihan Yunaninya, Marcus berterima kasih pada Tandasis Marcianus. Pelatihan Yunani yang ia maksudkan adalah mengenakan jubah kasar dan tidur di tanah, sesuatu yang dihalang-halangi ibunya. Ini adalah pelatihan filosofis, bukan pelatihan di lembaga pendidikan. Ayah adopsinya, Antoninus Pius, adalah orang Stoa dalam artian ini. Marcus Aurelius adalah orang Stoa dalam artian pertama dan kedua. Ia memperoleh gelar filsuf setelah kematiannya, tetapi bagaimana pembaca meditasi ini tahu bahwa ia adalah orang Stoa? Sepanjang sejarahnya yang panjang di masa kuno, Stoisisme dikenal bukan dari gelar Stoa atau kesetiaan yang kuat pada salah satu dari empat ajaran utama filsafat, melainkan oleh semacam kekuatan dan kesederhanaan, serta kedinginan yang tidak manusiawi dan sikap masa bodoh terhadap apa yang manusia-manusia lain paling hargai, keluarga, kesejahteraan, reputasi, kekuatan, bahkan kesehatan. Hal yang menarik Seno dari Sitium, dari Siprus ke Athena pada sekitar 313 sebelum Masehi, bukanlah reputasi Athena pada akhir abad ke-40 sebagai kampung halaman para Platois dan Aristotelian, melainkan teladan Socrates yang telah diterapkan oleh Athena pada 399 sebelum Masehi. Ketika Zeno tiba di Athena, ia melakukan kontak dengan Polemo yang saat itu menjadi kepala Akademi Plato, yang katanya tidak pernah mengubah ekspresi wajahnya yang tetap, dan yang lebih penting dengan Krates yang sinis dari Thebes yang berusaha menandingi Sokrates. Guru Krates, Diagones dari Sinope, pencipta pergerakan sinis, dijuluki Sokrates menjadi gila, dalam kurung Sokrates Mainomenos. Sepanjang sejarah Stoa, penandingan Sokrates menciptakan dorongan moral pada cara berpikir dan bertindak yang menjadi ciri Stoa. Kita menemukannya dalam diri Epictetus sekitar 55-133 Masehi, dan dalam diri Marcus Aurelius di abad terakhir kejayaannya. Sokrates diangkat sebagai contoh ideal orang bijak dalam kurung Sophos. Komitmennya yang gigih pada kebajikan yang berada di bawah kata arete, keberanian, keadilan, pengendalian diri, dan kecerdasan praktis, serta kesalehan yang luar biasa, memberikan stimulus untuk renungan cermat mengenai sifat manusia, jiwa, dorongan hati, hasrat, prasangka, dan rasionalitas, dan tatanan dunia yang cerdas, lagi mudah dipahami, dalam kurung kosmos, tempat manusia tinggal. Pikiran Zeno mengenai hubungan abadi antara mikrokosmos manusia dengan makrokosmos yang cermat akan mengontrol menggiringnya untuk membagi dan menyatukan ruang lingkup pertanyaan filosofis ke dalam bola konsentris fisika, etika, dan logika. Pembagian-pembagian ini disatukan dalam sebuah usaha tunggal. Orang-orang Stoa sendiri tidak kompak untuk setiap materi doktrin, tetapi mereka memiliki satu konsepsi yang sama mengenai takdir ketuhanan dan hierarki yang ditetapkan secara ketuhanan. Tangga besar yang menjangkau makhluk tidak hidup sampai makhluk hidup, hewan sampai manusia dan rasional, dan manusia sampai rasionalitas tertinggi yang bersifat ilahi. Jiwa manusia juga ditunjukkan seperti gradasi. Layaknya hewan lain, hewan berupa manusia mendapatkan rasa atas dirinya sendiri saat berkembang. Dalam kurung oikeiosis, atau dalam artian pertama istilah ini propriosepsi, yakni manifestasi dari insting diri untuk pemeliharaan diri. Pada saatnya, rasa akan diri sendiri ini meluas ke yang lain. Ketika mencapai naluri meniru, dalam kurung herd instinct, hingga pada kesadaran bahwa semua manusia saling berhubungan dalam rasionalitasnya. Rasionalitas ini adalah hubungan antara sifat ketuhanan dalam individu manusia dan semangat ketuhanan di luar diri yang mentransformasi dunia kita yang unik ini menjadi keseluruhan yang menyatu, yang segalanya memiliki perannya masing-masing, menunaikan tugasnya, dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan atau sia-sia. Hubungan antara rasionalitas manusia dan prinsip yang mengarahkan berupa akal adalah erat. Sebagai manusia, kita disajikan data-data mentah dan kesan indrawi yang berasal dari objek-objek dari luar atau dari dalam tubuh kita, dalam kurung fantasiai atau hormai. Sebagian kesan jelas dan khas, kesan-kesan ini mampu menggerakkan kita untuk mengejar atau menghindar dan membangkitkan hasrat secara beragam. Kemampuan untuk berpikir membuat kita membentuk penilaian mengenai kesan-kesan baik atau buruk, menyetujui atau menolaknya. Dalam proses evaluasi konstan ini, hanya ada satu standar baik dan jahat, kebajikan dan kejahatan. Salah satu perintah paling penting untuk seorang Stoa adalah hidup selaras dengan alam. Fase selaras dalam kurung homologomenos ini sangat penting. Alam yang dimaksud orang-orang Stoa adalah wujud tertinggi sifat manusia, akal dalam kurung logos. Selaras yang mereka maksud adalah partisipasi yang dalam dan kesesuaian dengan prinsip tertinggi rasionalitas. Di bawah standar tinggi kaum Stoa, bijaksana ada di dalam gradasi nilai-nilai. terdapat objek-objek yang sebagian besar manusia hargai dan rangkul atau jauhi dan hinakan. Hal-hal masa bodoh dalam kurung adiapora. Namun, bagi sebagian orang stoa, hal-hal masa bodoh ini bisa diperingkat. Begitu orang-orang stoa turun dari tiang penyangga tinggi kebajikan yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun kesehatan tidak diperlukan bagi kebajikan, ia lebih disukai dibandingkan kesakitan. Sering terlihat bahwa dua paradoks Socrates diberikan kehidupan yang baru oleh orang-orang stoa. Paradoks yang pertama menyatakan bahwa kebajikan adalah pengetahuan. Kedua adalah wajar akibatnya bahwa tidak ada manusia yang khilaf disengaja atau secara sadar. Menyadari berarti sengaja. Apabila seseorang mengetahui tidak ada yang namanya kelemahan, kesengajaan dalam kurung akrasia. Banyak hal-hal yang orang-orang stoa tidak setujui atau yang padanya mereka letakkan nilai-nilai yang berbeda. Tetapi di generasi ketiga ajaran ini di Athena, doktrin stoa mulai mengambil bentuk tetap dalam tulisan-tulisan Sirisipus. Dikatakan bahwa jika tidak ada Sirisipus, tidak akan ada stoa. Mengikuti permulaan-permulaan yang dimulai oleh Seno dalam kurung 335 sampai 263 sebelum Masehi dan Cleanthes sekitar 311 sampai 232 sebelum Masehi, pengikut dan penerusnya sebagai ketua ajarannya Sirisipus sekitar 280 sampai 207 sebelum Masehi dihargai dengan mendirikan ortodoksi stoa yang merangkul segalanya. Pengikut Seno, Ariston dari Sios, menganut konsepsi kuat tentang kebajikan dan menolak gradasi sikap masa bodoh sebagai lebih disukai atau tidak disukai, tapi tidak berarti ia menciptakan perpecahan dalam filosofi stoa. Tidak semua orang stoa akan menjalankan teori Seno, bahwa selama interval-interval teratur dunia ini akan habis dilalap api, doktrin ekpirosis. Tidak semua orang stoa memiliki ketertarikan yang sama dengan Sirisipus pada bahasa dan bentuk-bentuk logika proporsional, dan tidak ada orang stoa yang menulis buku sebanyak yang telah ditulisnya, dalam kurung total bukunya sejumlah 705. Memang, untuk menjadi orang stoa, penganut ajaran ini tidak perlu menulis sebaris pun tentang filsafat. Stoisisme juga tidak dibatasi hanya di Athena. Layaknya epikurisme, ajaran ini bergerak ke barat. Benar bahwa fase pertama stoa ada di Roma. Di republik ini, dua tokoh kuat yang dikenal sebagai orang stoa. Cato dari Utika yang bunuh diri pada 48 sebelum Masehi, alih-alih mengalah pada Caesar, serta Brutus, sang pembunuh Raja Tirani, yang juga bunuh diri setelah kekalahan tentaranya di Filipi pada 42. Brutus dikenal karena menulis risalah-risalah etis, tetapi istrinya Porcia kemungkinan adalah penganut stoa yang lebih taat. Tradisi stoa berlanjut dalam diri Cicero, yang dibunuh oleh Mark Antony pada akhir 43. Meskipun ia lebih condong kepada filsafat akademis, Cicero mendukung doktrin-doktrin stoa. Itu terlihat dalam bukunya On the Nature of the Gods. Dalam buku 2, juru bicara untuk penganut stoa adalah Balbus. Dan dalam bimbingan moral yang ia tulis untuk putranya Marcus, On that Duties, yang sangat didukung filsuf stoa lainnya, Panetius. Ia juga menjadikan Cato juru bicara mengenai konsepsi kebajikan tertinggi dalam bukunya De Finibus dalam kurung di tepi. Koresponden Cicero, Posidonius dari Apamea di Suriah dalam kurung sekitar 135 sampai 51 sebelum Masehi adalah seorang stoa terhebat sebayanya yang pikiran kosmologisnya paling cocok dengan pandangan dalam meditasi. Seneca dalam Letters to Lucilius dan yang disebut Dialog dalam kurung Dialogi, dan Lucan, sang pahlawan perang sipil antara Caesar dan Pompei dalam kurung Pharsalia, mengikuti Keduanya dipaksa melakukan bunuh diri pada 65 oleh Nero setelah ia mengetahui konspirasi Piso, Musonius Rufus, Terracea Paetus, Helvidius Priscus, dan Dio dari Prusa dalam kurung yang sinismenya terkombinasi dengan stoisisme. Kemudian menjadi penganut Stoa. Marcus Aurelius sang filsuf. Marcus diakui sebagai filsuf oleh generasinya dan generasi sesudahnya, tetapi meditasinya tidak tampak seperti sebuah karya filsafat. Di dalam buku itu, ia tidak mengenal pembagian tripartit pertanyaan filosofis ke dalam fisika, logika, dan etika. Logika hampir sepenuhnya tidak ada dalam meditasi sebagai subjek perenungan. Karena ia menunjuk dirinya sendiri, Marcus tidak merasa wajib mengemukakan argumen-argumen untuk membantah, meyakinkan, atau mengubah orang lain. Malah dalam menunjuk dirinya sendiri, ia berusaha meninjau dan menegaskan kepercayaan dasarnya pada takdir, kebajikan, dan kewajiban. Responnya terhadap dialog-dialog batinnya bukan untuk memperpanjang percakapan dalam dalih atau debat. Tujuannya bukanlah kemenangan atas dirinya sendiri, melainkan sebuah sikap yang diperbarui dan ditegaskan untuk mengarahkan tindakan. Dan tindakan atau praksis adalah salah satu arti paling penting filosofia di Yunani. Marcus sudah jelas adalah orang Stoa, tetapi ia tidak pernah memproklamirkan kesetiaannya pada stoisisme. Ia juga tidak bergantung pada otoritas para pendiri ajarannya untuk mendukung keyakinannya. Sebagai kaisar, Marcus menghubungkan dirinya dengan 4 ajaran filosofis di Athena dalam kurung Akademi, Peripatetik, Epikurean, dan Stoa, dan memperlakukan serta mendanai keempatnya dengan dasar yang setara. Filsafatnya tidak pernah sektarian. Dalam satu kesempatan, ia bahkan berbicara tentang penganut Stoa seolah dirinya sendiri bukan orang Stoa. Ia mengutip doktrin-doktrin yang sudah ditetapkan oleh para filsuf Stoa dan oleh Socrates yang telah lama ia setujui dengan valid. Ia juga tidak pernah mengemis otoritas filsuf lain untuk mendukung kepercayaan dasarnya. Kepercayaannya dalam kurung dogmata siap digunakan untuk menghasilkan terapi batin dan untuk menghadapi keadaan darurat seperti alat-alat operasi yang siap siaga. Hal yang mengesankan ketika ia merujuk para filsuf menyebut Plato, pendiri apa yang pada masanya disebut Akademi, tetapi tidak menyebutkan Zeno yang mendirikan Stoa saat ia pindah dari Siprus ke Athena pada 313 sebelum Masehi, atau penerus Zeno lainnya, Kleanthes, pemimpin ajaran di Athena dari 263 sampai 232 sebelum Masehi. Ia 2 kali merujuk Sirisipus, penganut Stoa yang banyak mengembangkan dan memperbaiki doktrin-doktrin esensial dari ajaran ini, tetapi tidak untuk doktrin filosofis lainnya. Filsuf yang ia ajarkan oleh Rusticus dan dikagumi adalah Epictetus, seorang budak Yunani yang tinggal di pengasingan, berasal dari Roma dan belajar di kota kecil Nikopolis di Epirus. Epictetus adalah penganut Stoa, tetapi jauh di dalam hatinya ia mungkin seorang Sokratik. Jelas bahwa kadang ketika Marcus merujuk pada Socrates, Socrates yang ia maksud adalah Socratesnya Epictetus. Filsuf lain yang mempengaruhinya dengan kuat adalah Severus, yang dikenal mengikuti ajaran Aristoteles. Kita pernah menjumpainya sebagai kawan seangkatan Crito atau Xenophon. Ia diingat dengan penuh rasa terima kasih oleh sang kaisar yang belajar banyak darinya. Cinta keluarga, cinta kebenaran, cinta keadilan, atas bantuannya menjadi memahami Terracea, Helvidius, Cato, Dio, Brutus, memahami gagasan mengenai konstitusi seimbang, persemakmuran berdasar pada kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan kerajaan yang menjunjung tinggi kebebasan subjek ini. Ini adalah hal yang luar biasa, bahwa Markus mudah terpengaruh untuk mengagumi tokoh-tokoh yang berdedikasi pada Republik Roma, yang muncul sebagai lawan sengit Julius Caesar dan tatanan kekaisaran yang ditakdirkan untuk dipertahankan Markus. Cato dan Brutus keduanya dianggap sebagai filsuf oleh orang-orang sesamanya. Cato penganut Stoa dan Brutus seorang filsuf yang tertarik pada penganut akademi Antiochus dari Askalon. Thrasea Paetus merupakan pengagum Cato, dan ketika Cato dihukum mati oleh Nero pada 66 Masehi, ia memilih bunuh diri. Helvidius Priscus adalah menantunya. Oposisinya terhadap Kaisar Vespasian membuatnya berada di pengasingan dan dihukum mati, mungkin pada 75 Masehi. Saya rasa Dio bukanlah Dio dari Syracuse, sekutu Plato, melainkan Dio Sirosotom, filsuf dan orator yang diasingkan dari Roma saat masa pemerintahan Domitian dalam kurung Kaisar 81 sampai 96 Masehi. Salah satu hal yang luar biasa tentang Markus adalah kedermawanannya sebagai seorang filsuf. Tidak seperti Lucretius di akhir Republik, tidak seperti orang sesaman Markus, Diogenes dari Oenoanda dalam kurung kota di atas gunung di Lisia yang Epikurean, sang kaisar tidak terlibat dalam polemik korosif dengan pandangan filosofis saingannya tentang dunia, walaupun seperti yang kita akan lihat, ia sangat sadar akan pembagian filosofis yang memisahkan Stoa dan Epikurean. Dari semua filsuf yang ia tunjukkan, memperlihatkan afinitas mendalam. Yang pertama dan utama adalah budak dan orang buangan Epictetus. Kemudian ada Socrates yang terus-menerus menentang ajaran Stoa seperti contoh orang bijak mereka yang paling siap dalam kurung Sapiens dan yang telah diasimilasi menjadi kepribadian filosofis Epictetus. Seperti dirinya yang akan terasimilasi dalam meditasi menjadi kepribadian kaisar. Dan mungkin secara mengejutkan, ada banyak petunjuk pengaruh Herakleitos yang diserap Markus ke dalam pandangan Stoanya sendiri tentang dunia, seperti yang dilakukan penganut Stoa lainnya sebelum dirinya. Selalu ingat Herakleitos, kematian bumi adalah kelahiran air, kematian air adalah kelahiran udara, kematian udara adalah kelahiran api, dan kembali lagi. Ingat juga penggambarannya tentang orang yang lupa jalan pulang, perkataannya bahwa manusia berselisih dengan rekannya yang paling sering bersama, akal yang mengatur segala sesuatu, bahwa pengalaman sehari-hari mereka mengejutkan, bahwa kita tidak boleh bertindak atau berbicara seperti tertidur, dan tidur membawa ilusi perkataan dan tindakan, dan bahwa kita tidak boleh seperti anak kecil dengan orang tuanya, menerima saja apa yang disuruh. Dengan mempertimbangkan kecenderungan yang nyata, Markus mengasimilasi dan menjadikan bagian dari karakternya apapun yang membuat rasionalitas dan kendali dirinya berkembang. Kita sama sekali tidak bisa yakin bahwa ia sedang mereproduksi bahasa Herakleitos yang sesungguhnya. Namun sejumlah hal dalam pikiran dan seni Herakleitos menarik bagi dirinya. Konsepsi Herakleitos tentang rasionalitas alam semesta terkandung dalam logos alam semesta dan rasionalitas umat manusia. Kesadarannya akan pola berulang terlihat dalam perubahan, sungai perubahan yang tampak menghanyutkan segala yang ada di hadapannya. Tetapi faktanya adalah bagian dari transformasi tertata alam semesta. Pengasingan tidak alami individu dari apa yang semua manusia miliki bersama, dan gaya aforisme yang memberi Herakleitos nama panggilan gelap. Kadang Markus sendiri bisa menjadi gelap, seperti dalam 4.28, seperti halnya Seneca, si penganut Stoa yang berada di hadapannya. Markus bersikap dermawan pada Epikuros. Ia telah menyerap begitu dalam sikap heroik Epikuros terhadap kematian, hingga ia bisa mengutip salah satu suratnya dalam ingatan. Suratnya tidak akurat, tetapi isi pesannya setia. Memang, ia berutang budi pada Epikuros atas peringatannya untuk menarik diri ke dalam dirinya sendiri. Kedermawanan filosofi Marcus Aurelius benar-benar sejalan dengan toleransi dan keterbukaannya kepada sesama manusia. Penjelasannya dapat ditemukan dalam pengertiannya bahwa semua umat manusia sama-sama memiliki rasionalitas, dan bahwa rasionalitas membentuk komunitas manusia yang ia deskripsikan sebagai kota Zeus. Komunitas ini tidak dibagi ke dalam sekte-sekte filosofis. Mikrokosmos dan makrokosmos. Marcus tetap dengan teguh menganut Stoa dalam sebuah keyakinan fundamental. Ia menempati salah satu sisi pembagian filsafat besar di usianya. Ia dengan singkat mengemukakan alternatif-alternatif yang ada di hadapannya. Tinjau ulang alternatif itu, takdir atau atom, dan banyak indikasi bahwa alam semesta adalah semacam komunitas. Ia kembali pada pandangan alternatif-alternatif ini lagi dan lagi. Alternatif-alternatif ini mengadu domba Epikurean dengan Stoa, juga para filsuf akademi dan peripatetik yang sebelumnya bersatu dalam komitmen mereka pada teleologi, menentang pandangan materialis bahwa dunia ini dan keseluruhan materi lainnya adalah produk dari jumlah atom yang tak terbatas, yang bergerak membabi buta di angkasa yang tak terbatas. Para penganut Stoa berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini koheren dengan dunia berpenghuninya, sudah ditakdirkan dan memiliki suatu tujuan dalam desain hebat alam. Baik itu alam semesta yang tertata maupun rebusan sayur-sayuran, tetap saja koheren. Kalau tidak, bagaimana bisa ada tatanan pribadi dalam dirimu apabila ketidakteraturan dalam keseluruhan? Rebusan dalam kurung kukeon adalah kata yang kita temukan dalam diri seorang filsuf yang pikiran dan gaya aforismenya tertanam pada Marcus begitu dalam. Ia juga tampak mengapresiasi implikasi mendasar tentang tatanan kosmologis dalam perkataan Herakleitos. Marcus mengadaptasinya untuk mendeskripsikan rebusan kosmik yang diproduksi oleh kombinasi atom yang tidak tetap dan tidak direncanakan. Kata yang orang-orang Stoa gunakan untuk mendeskripsikan dunia unik mereka adalah keseluruhan dalam kurung holon atau semesta dalam kurung kosmos, yakni suatu tatanan yang diartikan kosmos dalam bahasa Yunani. Sebaliknya, Lucretius, si penganut Epikurean, mendeskripsikan dunia ini sebagai tumpukan materi dalam kurung on the nature of things. Dunia luar menurut Marcus terbuat dari 4 unsur, bumi, air, udara, dan api. Tubuh manusia menurutnya terbuat dari bumi, air, udara, dan api. Jiwanya terbuat dari udara, dan pikirannya dari api. Api yang bisa mengubah apapun yang ditemuinya menjadi unsurnya sendiri ini disuguhkan secara nyata dalam tulisan pertama di buku 4. Api ini eksternal dan internal, api batin pikiran terhubung dengan api dunia yang cerdas, yang bisa merancang dan telah menciptakan tingkatan makhluk tidak hidup yang meningkat dari makhluk tidak hidup hingga makhluk hidup, dan dari dorongan dan naluri hewan hingga rasionalitas manusia, sesuatu yang benar-benar istimewa tentang umat manusia. Dalam skala besar, alam ini adalah sesuatu yang kadang disebutnya sebagai Tuhan dalam kurung daimon yang bersemayam di dalam dirimu. Rasionalitas manusia atau prinsip pengendali yang ia sebut sebagai pikiran yang mengarahkan dalam kurung hegemonikon merupakan bagian dari pikiran yang mengarahkan yang dimiliki kosmos yang menyatukan unsur-unsur dan memisahkannya lagi. Kadangkala Markus merenungkan begitu saja kemungkinan bahwa dunia ini akan habis dilalap api ketuhanan ini dalam kurung proses ekpirosis. Metafora lainnya yang menyingkap hubungan antara individu dan alam semesta, di mana ia menjadi anggotanya, adalah metafora tentang kota. Metafora ini menggambarkan kesatuan dan organisasi ideal kota-kota manusia di alam semesta yang di dalamnya manusia merupakan warga kota Zeus. Zeus atau Jupiter Romawi menyukai kaisar yang saleh dan negara Roma. Salah satu peristiwa ketakdiran saat kampanyenya melawan Kuadi di Dadumbe adalah jawaban Jupiter atas doa orang Athena yang ia sebutkan dalam meditasi. Dalam kurung hujan, wahai Zeus, 5.7. Hal ini diabadikan di monumen kemenangannya, panel XVI, dan memperlihatkan Jupiter atau dewa hujan misterius yang dalam menjawab doa sedang mengirimkan hujan lebat yang membuat tentara musuh kewalahan. Kota Zeus muncul terakhir kali dalam meditasi saat Markus meninggalkan catatan hariannya dan juga sepertinya hidupnya. Kota Zeus adalah ungkapan optimisme yang tidak selalu ada dalam meditasi. Ada tulisan-tulisan yang mendekati ungkapan keyakinan bahwa semuanya untuk yang terbaik dalam yang terbaik dari dunia yang serba bisa ini. Misalnya 12.5. Voltaire berusaha menyindir optimisme Stoa dan Katolik ini dalam sajak pedasnya mengenai gempa bumi Lisbon 1756 dan Candide 1757. Kota ideal orang Stoa adalah suatu konsepsi yang oleh Lucretius dan Diogenes dari Oenoanda dibenturkan pada kehancuran dengan menunjukkan betapa sia-sianya alam dan ketetapannya untuk umat manusia. Kutukan Lucretius pada takdir alam, tanta stat praedita culpa, dalam kurung ia berdiri tegak dengan rasa bersalah, On the Nature of Things 2.181, adalah frasa dari bahasa Latin favorit Voltaire. Namun seperti yang kita akan saksikan sekarang, optimisme nyata ini dapat memberi jalan menuju kejijikan akan dunia. Mengupas tuntas. Bagi Markus, filsafat adalah terapi jiwa dan ia mempraktikkan beragam terapi pada jiwanya. Dengan begini, meditasinya adalah obat baginya. Salah satu terapi ini dideskripsikan dengan istilah teknis merismos dalam kurung 2.12. Kata ini memiliki arti memecah ke dalam bagian-bagian atau pembagian. Bagian dalam kurung mere dan anggota tubuh dalam kurung mele sangat dipikirkan. Markus dalam kurung seperti dalam 7.13. Seperti pendahulunya Plato, Markus yakin bahwa salah satu proyek filsafat adalah menganalisis dunia manusia dan materi ke dalam bagian-bagiannya dan menjangkau konsepsi tentang dunia yang di dalamnya manusia dan materi adalah bagian-bagian atau anggotanya. Kadang proses ini dapat berefek mengasingkan kita dari hal-hal yang paling kita hargai sebagai manusia. Kita sudah melihatnya sekilas dalam kurung 6.13. Betapa menyenangkannya ketika kau memiliki daging, panggang atau makanan sejenisnya di hadapanmu, menanamkan dalam pikiranmu bahwa ini adalah mayat ikan, ini adalah mayat babi atau burung, dan lagi bahwa anggur Falernia hanyalah jus anggur semata, dan jubah ungumu hanyalah bulu domba yang direndam dalam darah kerang, dan hubungan seksual tidak lebih dari gesekan membran dan semburan lendir yang dikeluarkan. Dalam catatan serupa, ia memanfaatkan konsepsinya bahwa kita hanya bisa hidup saat ini dengan menganalisis kenikmatan menonton tarian, lalu memecahnya ke dalam gerakan-gerakan yang menjadi sentakan saat diperhatikan. Bagian demi bagian dan musik saat diperhatikan nada demi nada. Untaian perenungan semacam ini dapat dijalin oleh pembaca meditasi. Saat kita sampai pada terapi Markus akan kegilaan ketenaran, kita akan melihat bagaimana ia berusaha membuat keinginan orang Romawi akan ketenaran abadi mengecil. Ada lagi terapi-terapi lain dalam repertoar Markus tentang proses-proses spiritual yang tidak sulit untuk diterima, seperti pembagian radikal dan menelanjangi pengalaman manusia. Salah satunya adalah analisis pengalaman ke dalam bendawi dan sebab akibat, perbedaan kembali pada teori 4 sebab akibat Aristoteles yang dinyatakan hampir sepenuhnya dalam Metaphysics A, dengan konsentrasinya pada sebab akibat dan materi serta tentang aktif dan pasif. Ini adalah analisis yang mendorong kita untuk melihat ke dalam pikiran dan motivasi orang-orang lainnya. Yang paling penting dari terapi-terapi dalam meditasi adalah proyek menarik diri, atau dalam artian kita dari kata ini, meditasi. Kata-kata Seneca mengenai ini adalah menarik diri ke dalam dirimu sendiri, dalam kurung secede in te ipsum letters to Lucilius 25.6. Ungkapan pertama Markus tentang ini ada di catatan 4.3. Manusia mencari penarikan diri untuk dirinya sendiri di pedesaan, di pantai, di bukit, dan kau sendiri secara khusus rentan terhadap dambaan ini. Namun, menarik diri ke dalam dirimu sendiri ketika terbuka untukmu atau mudah kau lakukan kapanpun kau mau, cukup tidak filosofis. Tidak ada penarikan diri yang menawarkan ketenangan dan relaksasi selain menarik diri ke dalam pikirannya sendiri, terutama jika ia bisa menyelami pikiran-pikiran yang akan menempatkannya pada kemudahan yang cekap, cepat dan lengkap. Kemudahan yang kumaksud adalah kehidupan yang tertata baik. Jadi, teruslah beri dirimu penarikan diri ini untuk memperbarui dirimu. Doktrin-doktrin yang akan kau temui di sana akan sedikit dan fundamental. Satu pertemuan saja cukup untuk membasuh semua rasa sakit dan mengembalikanmu ke rasa bebas dari rasa sakit hati pada apa yang harus kau balas. Ini menurut saya adalah bagian yang paling mengesankan dari semua tulisan dalam meditasi. Tapi banyak saingannya. Ini membukakan kepada kita benteng pertahanan batin yang ke di dalamnya. Markus menarik diri selama kampanye utara ke Danube, dan ini menyemangati kita untuk menemukan penarikan diri semacam itu dalam diri kita. Perjuangan untuk kebajikan. Bagi Plato dan para filsuf Yunani yang mengikutinya, ada 4 kebajikan pokok. Kita sudah melihatnya sambil lalu. Keempat kebajikan pokok itu adalah pengendalian diri yang bijaksana dalam kurung soprosune, kecerdasan praktis dalam kurung pronesis, keberanian dalam kurung andreia, dan keadilan dalam kurung dikaisune. Markus menganut dan memperlihatkan semua ini, tetapi hanya sekali ia menuliskan keempat kebajikan ini sebagai sebuah uraian. Kebajikan-kebajikan yang ia cita-citakan lebih banyak dari ini. Ia menuliskan sebagian kebajikan dalam rujukan kepada jiwanya yang menjadi pembukaan buku 10. Ia ingin menjadi baik, sederhana, tersendiri, apa adanya, lebih terang dari raga yang membungkusmu, bersedia, mencintai, dan menyayangi, bebas dari kekurangan, tidak kehilangan apapun, tidak menginginkan apapun. 10.1. Kebajikan kejujuran, kebenaran, dan pengakuan. Berani atas kenyataan, dalam kurung aletheia, bergabung menjadi salah satu kebajikan paling penting dalam meditasi, yaitu integritas. Kebajikan-kebajikan ini terhubung dengan rasa tanggung jawab dan toleransi Markus yang mendalam pada sesama umat manusia. Beberapa kebajikan ini dan banyak lagi yang lainnya akan mengejutkan publik yang meyakini kebajikan berlipat ganda Markus. Menentang pengumuman umum kebajikan-kebajikan masa pemerintahan Markus yang diatur oleh takdir ketuhanan dalam kurung Providentia Deorum dan berkat kemurahan hati dalam kurung liberalitas, keadilan dalam kurung aequitas, integritas dalam kurung fides, keadilan dalam kurung justitia, keselamatan dan keamanan dalam kurung salus dan sekuritas adalah kebajikan-kebajikan yang Markus cita-citakan sebagai seorang filsuf. Kebajikan-kebajikan pribadi ini mungkin bagi publik terlihat seaneh kebajikan-kebajikan khotbah Kristus di gunung Matius 5 ayat 1 sampai dengan 10 dan asing bagi Aristoteles. Markus menganggap tindakan mencapai kebajikan-kebajikan ini sebagai sebuah pertandingan dalam kurung agon, layaknya gulat atau tinju, tetapi lawan-lawannya bukan dari luar. Dalam konsepsinya mengenai jiwa batiniahnya, ia mengenali pergulatan antara akal dan imajinasi mentah dalam kurung fantasiae, nafsu makan, hasrat, dorongan hati dan ambisi dari dirinya yang lain, dirinya dan pikiran yang mengarahkan, yang pada akhirnya memutuskan untuk menimbang, menyetujui dan mengejar semua itu atau menolak dan menghindarinya. Keinginan untuk tidur dalam kurung tapi tidak untuk hubungan seksual, godaan kemarahan, daya tarik reputasi dan ketenaran semuanya merupakan saingan yang mengancam bagi kemenangan atas dirinya sendiri. Dan dalam meditasi ini, sang diri mendapatkan otonomi absolut seperti yang Markus nyatakan bahwa semua adalah sebagaimana pikiran menjadikannya demikian dalam kurung paling kuat dalam 11.28 dan 12.26. Artinya, bukan dunia materi atau tubuh kita dan keinginan dan kesenangannya atau rasa sakit dan sedihnya atau opini orang lain yang mengontrol kita, tetapi akal dengan penghakiman cermatnya yang menciptakan otonomi diri yang rasional. Para penganut Stoa memegang paradigma atau keidealan filsuf dalam kendali diri yang lengkap, otonom dan ilahi. Inilah yang dimaksud dengan orang bijaksana dalam kurung sophos dalam bahasa Yunani, sapiens dalam bahasa Latin. Orang bijaksana ini tidak muncul dalam tulisan-tulisan Marcus Aurelius. Kita hampir menemukannya dalam buku ke-10 Meditasi ketika sang kaisar merenungkan kematian orang lain dan secara tidak langsung kematiannya sendiri dalam kurung 10.36. Tidak ada yang sangat beruntung dikelilingi orang-orang yang berdiri di ranjang kematiannya yang menyambut takdir yang menghampirinya. Apakah ia orang bijak yang bersungguh-sungguh, lalu mungkin akan ada seseorang pada detik terakhirnya mengatakan pada dirinya sendiri, kita bisa bernapas lagi sekarang, terlepas dari guru ini. Ia tidak menyusahkan siapapun dari kita, tapi aku bisa merasakan kritik diam-diamnya tentang kita semua. Markus tidak mengidentifikasi dirinya sebagai orang bijaksana yang terkenal, namun kata-katanya, orang bijak yang bersungguh-sungguh, cukup ironis, tepatnya karena kata-kata ini merepresentasikan penghakiman tentang orang lain. Tidak ada manusia yang bisa menyerahkan penghakiman semacam ini pada dirinya sendiri. Ketenaran. Ada dua subjek nasihat yang berulang dalam meditasi, kemarahan dan hasrat untuk tenar. Keduanya terhubung seperti kemarahan dan ketenaran yang menyerahkan otonomi individu pada penyerangan atau penghakiman orang luar. Kemarahan merepresentasikan serangan tanpa sadar dan pemisahan akal sejenak. Kemarahan menyajikan ikatan rasional yang menyatukan umat manusia. Ketenaran tentu saja tidak ada artinya bagi filsuf yang memfokuskan perhatiannya pada saat ini. Bagi Markus, hanya saat sekarang yang mampu menjadi pembeda atau jurang di antara masa lalu dan masa depan yang berhubungan dengan kita. Masa lalu dan masa depan berada di luar kendali kita, namun ada kontrasnya meresahkan dalam meditasi Markus, yaitu antara konsentrasinya pada masa sekarang dan konsepsinya yang lebih besar tentang kehidupan sebagai suatu jalan terhadap akalnya. Tuhan dan orang-orang yang mempengaruhi di awal kehidupannya mengarahkannya. Ini juga tidak selaras dengan pernyataannya yang sering dikemukakan tentang kehidupan sebagai sandiwara yang ditulis oleh takdir. Kejijikannya akan ketenaran tidak senada dengan kecintaannya pada masa lalu. Semua aktor dalam sandiwara sejarah tentu saja telah tiada, tetapi dalam meditasinya Markus terus-menerus mengembalikan mereka ke panggung tempat berlaga. Mereka semata-mata nama dan legenda dalam kurung mitoi dalam bahasa Yunani. Semuanya memudar dan dengan cepat menjadi mitos. Terlupa juga dengan cepat menenggelamkan mereka dalam kurung 4.33. Tetapi ia menjaga mereka tetap hidup. Ia bahkan mengabadikan nama-nama budak yang akan tetap tidak diketahui oleh kita jika saja tidak disebutkannya. Salah satu hal yang menjadikan Markus sebagai penawar kegilaan akan ketenaran, baik di antara kawan sesamanya maupun generasi di masa depan, yaitu melihat dari kejauhan dunia kita yang kecil dan tidak berurutan ini. Ini adalah tindakan yang kita temukan dalam bentuk paling dramatis di bagian penutup Republik karya Cicero, ditulis di 52 sebelum Masehi. Salah seorang pembicara dalam dialog ini, Publius Cornelius Aemilianus Africanus, mendeskripsikan sebuah mimpi yang di dalamnya kakeknya menampakkan diri. Dari galaksi Bima Sakti yang jauh, Africanus yang besar menunjukkan kepada cucunya sebuah titik kecil, yaitu bumi. Dari posisi ini, panggung pusat dunia terlihat sangat kecil, dan ketenaran manusia layaknya bayangan yang berlalu dalam kurung Republik, buku 6. Terkadang, Markus menasihati dirinya sendiri untuk melihat ke bawah pada kehidupan manusia dari ketinggian. Terkadang, ia mendesak dirinya sendiri untuk melihat ke atas pada bintang-bintang atau matahari, dan suatu saat ia berbicara tentang kekerabatannya dengan bintang-bintang. Dengan melihat ke bawah, bumi tampak seperti sebuah titik belaka di angkasa dalam kurung 8.21. Sejarah Pelestarian, Publikasi, dan Ketenaran Meditasi Markus Aurelius ini sudah melampaui cakupan pendahuluan ini, tetapi sesuatu perlu dikatakan mengenai ketenaran yang diremehkan sang kaisar. Kesimpulan yang sesuai untuk segala jenis perlakuan terhadap meditasi hanyalah membacanya berulang-ulang. Salah satu pembaca Yunani, dalam kurung mungkin Simokates Theopiklatos di awal abad ke-7, menulis sebuah sajak 8 baris yang sangat indah sebagai tambahan untuk penutup buku 12 yang merangkum bacaannya atas buku ini dalam kurung dalam naskah kuno Vatikan dan juga dalam antologi Platin 15.23. Apabila kau menginginkan kendali atas rasa sakit, bukalah buku yang elok ini dan masuklah sangat dalam. Kekayaan filsafatnya akan membawamu melihat masa depan, masa kini, dan masa lalu dengan tentram. Dan kau akan melihat bahwa kesenangan dan kesusahan tidak memiliki kekuatan lebih dari asap. Asap merefleksikan salah satu dari tulisan-tulisan terakhir di buku 12. Meskipun bahasan-bahasan Markus menjadikannya mendapat sebutan filsuf, ketenaran sang kaisar sebagai seorang filsuf terjadi karena peninggalan seperangkat meditasi yang tak satu pun bahasan-bahasannya disadari. Julian yang murtad dalam kurung menjadi kaisar pada 361-363 Masehi menghidupkan Markus dengan indah dalam satirnya The Caesars. Ia mungkin sebenarnya merefleksikan bahasa meditasi 10.1 dalam deskripsinya tentang Markus, tetapi ia tidak menyebutkan meditasi. Dalam sebuah pidato dari sang orator Themistius, orang sesaman dan pendukung keras Julian saat berupaya mengembalikan kekaisaran pada paganisme, kita akan menemukan rujukan jelas pertama pada meditasi. Dalam sebuah pidato 364 pada Kaisar Timur Valens, Themistius menyebut meditasi-meditasi ini sebagai wejangan-wejangan dalam kurung parangelmata Markus. Sejak saat itu dan selama lebih dari satu milenium, Kaisar Barat yang menulis dalam bahasa Yunani dan meninggal di Sungai Danube ini diingat hanya di bagian timur Yunani, Aretas, Diakon dari Patras, kemudian Uskup Agung Kaisarea dalam kurung sekitar 850-935 Masehi, menulis surat untuk seorang kolega bahwa ia memiliki salinan usang meditasi. Aretas mengabadikan ketenaran sang kaisar sebagai seorang filsuf dengan menyalin buku itu, bukan untuk korespondennya Demetrios dari Herakleia, melainkan untuk dirinya sendiri. Sebuah keputusan yang bijak dan egois. Meditasi diketahui dan dikutip oleh para komentator Lucian, kawan sesaman Markus yang cerdas, yang menyebut Markus sebagai sang dewa setelah kematiannya. Dalam komentar kecilnya, kita mengetahui Aretas terlibat dalam pernyataan pedas tentang penulisnya, Kamus Bizantium yang dikenal sebagai Suda dalam kurung dari akhir abad ke-10, memuat kata-kata yang diambil dari meditasi. Untungnya, sebuah salinan meditasi sampai ke barat dengan banyaknya pengungsi-pengungsi terpelajar yang dipaksa meninggalkan Konstantinopel atas tekanan Ottoman Turki. Manuskrip ini tampaknya sudah dihancurkan setelah berfungsi sebagai dasar untuk edisi cetak meditasi yang pertama dalam kurung Zurich 1559. Manuskrip ini disampaikan oleh Heidelberg ke Zurich dan ke percetakan Andreas Gessner oleh seorang warga Yunani, Mikael Toxites. Satu-satunya manuskrip meditasi yang hampir lengkap yang masih ada terdapat di Perpustakaan Vatikan, di sini di Roma, masih ada, namun dalam bentuk manuskrip rusak. Sang Kaisar Pontifex Maximus telah kembali ke kotanya. Manusia yang memiliki kekuatan secara alami telah mengenali Sang Kaisar dan mencari kekuatan batin dengan menarik diri ke dalam benteng pertahanan batinia meditasinya. Frederick yang Agung, Cecil Rhodes, dan William Jefferson Clinton dalam kurung penerima beasiswa Rhodes adalah tiga di antaranya. Marcus Aurelius juga melontarkan mantra ajaibnya kepada dua cendekiawan Kristen di abad ke-19, Matthew Arnold dan Ernest Renan. Keduanya yang sangat tertarik dengan sentimen religius yang dalam yang mereka rasakan dalam meditasi ini. Marcus Aurelius and the End of the Ancient World, karya Renan dalam kurung Paris 1882, menjadi buku terakhir dari 7 buku yang ia tulis tentang sejarah awal gereja Kristen. Pada akhir sejarah ini, sang kaisar yang meninggal pada 17 Maret 180 membuat sebuah epitaf untuk kaum pagan. Hari ini yang penuh duka cita bagi filsafat dan peradaban adalah hari yang cerah bagi Kristianita. Arnold, seperti Renan, sangat terpikat oleh para martir Kristen di masa pemerintahan Markus. Menemukan kesamaan antara sang penyiksa dengan orang-orang Kristen yang disiksa olehnya atau hakimnya. Dalam pandangan sekilas tentangnya yang diberikan Arnold, kita melihat Markus pada akhir hidupnya merentangkan tangan untuk sesuatu di luar sana. Tendentem manus ripae ulterioris amore, dalam kurung mengulurkan tangan dengan cinta untuk tepian selanjutnya. Ini adalah kutipan dari Virgil, Aeneid 6.314, tetapi tepian selanjutnya yang Arnold bayangkan bukan tepian yang di seberang sungai neraka Acheron, melainkan tepian cahaya Kristianitas. tepat bahwa sejak restorasi yang disebabkan oleh arsitek Domenico Fontana pada 1589, Rasul Paulus akan berdiri di puncak Monumen Aurelia di Roma, menggantikan Markus dan istrinya Faustina. Markus juga menjadi daya tarik para penulis Anthony Earl Shaftesbury III, mengutip dalam bahasa Yunani renungan-renungan Markus sendiri tentang efek moral komedi. Dalam sarannya untuk seorang penulis dalam buku Characteristic of Man, Manners, Opinion, Times yang terbit pada 1732, ia menyebutnya salah satu penulis terbijak dan penulis kuno yang paling serius. Goethe menyebutnya dalam surat-suratnya, Woder Pater melibatkannya dengan jelas dalam Marius de Epicurean. Ketika Marius menjadi sekretaris Kaisar Stoa dan Margaret Yourcenar menjadikannya penerima surat yang berkembang menjadi Memoirs of Hadrian 1951. Mengenai mereka yang membaca meditasi di masa perang dan terutama pemuda-pemuda yang berperang di Perang Dunia Pertama, kami tidak mengetahui berapa banyak yang menarik diri ke dalam benteng pertahanan batin Markus di parit perlindungan. Tentu saja ada sebagian, dan mungkin bagi mereka, Markus berbicara paling menggerakkan saat ia menunjuk dirinya sendiri pada kampanye di perbatasan utara kekaisaran dan menarik diri ke dalam benteng pertahanan batinnya. Demikianlah pendahuluan buku meditasi yang ditulis oleh Profesor Diskin Clay. Kita masuk pada buku pertama dari Marcus Aurelius. 1. Dari kakekku Verus, kesopanan dan kesabaran. 2. Dari apa yang mereka katakan dan yang aku ingat tentang ayah kandungku, integritas dan kejantanan. 3. Dari ibuku, kesalehan, kedermawanan, menghindari perbuatan salah dan bahkan pikiran melakukannya, juga kesederhanaan hidup, menjauhi kebiasaan hidup orang-orang kaya. 4. Dari kakek buyutku, tidak bersekolah di sekolah publik, milikilah guru yang baik di rumah dan sadari bahwa pada hal inilah seseorang harus menghabiskan hartanya. 5. Dari tutorku, tidak menjadi pendukung tim balap hijau atau biru atau berpihak pada ringan atau berat di amfiteater, menahan rasa sakit dan miliki sedikit kebutuhan. Bekerja dengan tanganku sendiri dan urus-urusanku sendiri, menutup telinga pada gosip jahat. 6. Dari Diogenetus, menghindari autusiasme kosong, tidak mempercayai semua yang dikatakan oleh penjual keajaiban dan dukun tentang jampi-jampi, pengusiran roh jahat dan semacamnya, tidak mengadu burung puyuh atau senang dengan olahraga seperti itu, menolerir pembicaraan blak-blakan, menyukai filsafat, dan menghadiri kuliah Baccheus. Lalu kuliah Tandasis dan Marcianus, menulis esai dari usia muda, mencintai ranjang kem, selimut bulu, dan segala sesuatu yang ada di pelatihan Yunani. 7. Dari Rusticus, memiliki pemikiran untuk menginginkan koreksi dan perbaikan untuk karakterku, tidak berbelok kepada selera untuk retorika, sehingga tidak menulis spekulasiku sendiri, menyampaikan wejangan moralku sendiri, atau mempersembahkan gambaran mulia petapa atau orang dermawan, menjauhi berbicara dengan angkuh, bersajak, dan pamer, tidak berjalan-jalan di rumah mengenakan pakaian resmi, atau melakukan apapun semacam itu, menulis surat dengan gaya yang tidak dibuat-buat, seperti suratnya pada ibuku, Sinuesa, siap berdamai dengan mereka yang telah menyakiti atau disakiti, segera setelah mereka bersedia berdamai kembali. Membaca dengan teliti, tidak puas dengan pengetahuanku yang dangkal, atau tergesa-gesa menerima pandangan orang lain. Membaca Discourse of Epictetus yang ia berikan padaku salinannya sendiri. 8. Dari Apollonius, kebebasan moral, keyakinan untuk mengabaikan dadu keberuntungan dan tidak memiliki perspektif lain sedetik pun selain akal saja, selalu menjadi orang yang sama, tidak berubah dalam kepedihan yang datang tiba-tiba, dalam rasa kehilangan seorang anak, dalam keadaan sakit yang tak kunjung hilang, melihat dengan jelas contoh hidup bahwa manusia menjadi hebat sekaligus santai, bersabar dan menjelaskan ketaatan seorang manusia yang menganggap pengalaman dan keterampilan mengkomunikasikan wawasan filosofisnya sebagai anugerah terburuk, pelajaran tentang cara menerima kebaikan nyata dari teman seseorang yang tidak dikekang oleh mereka juga, peka terhadap penolakan mereka. 9. Dari Sextus, karakter penyayang dan pola rumah tangga yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga laki-laki. Konsep hidup selaras dengan alam, martabat yang tidak dibuat-buat, perhatian intuitif untuk teman-temannya, toleransi pada orang yang belum mempelajari dan orang yang tidak logis, sikap yang menyenangkan dengan semua orang sehingga kesenangan saat bercakap-cakap dengannya lebih besar dari sanjungan apapun, dan keberadaannya menghadirkan rasa hormat tertinggi dari orang-orang di sekitarnya, pemahaman dan metode yang kuat dalam penemuan dan susunan prinsip-prinsip esensial kehidupan, tidak pernah menunjukkan kemarahan atau nafsu lainnya, tetapi menggabungkan kebebasan lengkap, memuji tanpa keriuhan, dan memperlihatkan pengetahuan yang besar dan secukupnya. 10. Dari Alexander, si ahli tata bahasa, tidak fokus pada kesalahan atau dengan cerewet menginterupsi ketika seseorang membuat kesalahan kosakata, sintaksis atau pelafalan, tetapi dengan cermat kenalkan bentuk yang benar dari kalimat tersebut dengan cara menjawab, membenarkan atau mendiskusikan pembahasan itu sendiri daripada susunan kata-katanya atau dengan pengingat yang santun. 11. Dari Fronto, memahami efek dari kecurigaan, perubahan pikiran, dan kemunafikan dalam praktik kekuasaan mutlak, dan bahwa sebagian besar orang-orang yang kita panggil ningrat ini kurang kasih sayang manusia. 12. Dari Alexander, si Platonis, jarang dan jangan pernah tanpa penyebab yang esensial mengatakan atau menulis kepada siapapun bahwa saya sangat sibuk, atau menggunakan alasan yang serupa, mementingkan tekanan keadaan untuk menghindari kewajiban yang melekat pada hubungan kita dengan sesama. 13. Dari Catullus, tidak menolak kritik dari teman, meskipun kritiknya mungkin berupa keluhan tak masuk akal, tetapi cobalah untuk mengembalikan keramahannya yang biasa, membicarakan guru seseorang dengan rasa syukur sepenuh hati, seperti yang tercatat tentang Domitius dan Athenodotus, dan cinta yang murni untuk anak-anak. 14. Dari Severus, cinta keluarga, cinta kebenaran, cinta keadilan, atas bantuannya menjadi memahami Thrasea, Helvidius, Cato, Dio, Brutus, memahami gagasan mengenai konstitusi seimbang, persemakmuran berdasar pada kesetaraan dan kebebasan berpendapat, dan kerajaan yang menjunjung tinggi kebebasan subjek ini. Darinya juga rasa hormat yang konstan dan kuat pada filsafat, kemurahan hati, kedermawanan tanpa batas, optimisme, keyakinannya pada kasih sayang teman-temannya, kejujurannya pada orang-orang yang bertemu dengan kritikannya, dan kesukaan dan ketidaksukaan yang terbuka, sehingga kawan-kawannya tidak perlu menebak keinginannya. 15. Dari Maximus, penguasaan diri, kebal terhadap segala perubahan, ceria dalam segala kondisi, termasuk saat sakit, keseimbangan karakter yang baik antara rendah hati dan bermartabat, tidak mengeluhkan apa yang harus dilakukan, kepercayaan yang ia bangkitkan dalam diri setiap orang bahwa ia bersungguh-sungguh dengan apa yang ia katakan dan berniat baik dalam semua yang ia lakukan, tahan terhadap kejutan dan kepanikan, tidak tergesa-gesa atau ragu, tidak pernah kehabisan sumber daya, tidak pernah putus asa atau rendah diri, atau sebaliknya marah atau curiga, murah hati dalam pekerjaan, dan bersifat pemaaf serta jujur. Kesan yang ia berikan dari kejujuran yang lurus sebagai jalan yang dipilih alih-alih terpaksa. Fakta bahwa tidak akan ada yang pernah berpikir bahwa ia diremehkan olehnya atau menganggapnya superior darinya, dan humor yang menyenangkan. 16. Dari ayah adopsiku. Sifat lemah lembut dan kesetiaan kuat pada keputusan yang sudah dibuat setelah pertimbangan matang. Tidak ada selera yang sia-sia pada kemuliaan, keuletan, dan kegigihan. Telinga yang siap untuk siapapun dengan saran apapun demi kebaikan bersama, menghargai tanpa pandang bulu. Setiap orang diberi haknya masing-masing, pengalaman, di mana harus kerja keras, di mana harus santai, menghentikan cinta homoseksual anak-anak muda, saling menghormati, membolehkan masyarakat menghadiri makan malam rutin bersamanya, dan kewajiban menemaninya di keluar kota, dan mereka yang jauh karena komitmen lainnya selalu mendapatinya tidak bersikap berbeda kepada mereka. Fokus dan gigih dalam bermusyawarah, tidak pernah puas dengan kesan pertama dan meninggalkan permasalahan sebelum waktunya. Kepedulian untuk menjaga kawan-kawannya, tanpa kejenuhan berlebih atau pilih kasih, mandiri dalam segala hal, dan merasa tenteram dengan hal itu, melihat persoalan-persoalan ke depan, dan kontrol yang tidak cerewet pada detail terkecil. Pemeriksaannya pada pemerintahannya atas teriakan dan segala bentuk sanjungan, pengawasan terhadap sumber daya, dan toleransinya pada kritik rakyat di daerah ini. Tidak ada ketakutan mistis pada Tuhan, juga tidak ada pada manusia segala populisme atau pencarian massa yang patuh, tetapi ketabahan sadar dalam segala hal, serta ketiadaan akan selera vulgar atau kegilaan akan kebaruan. Dalam hal-hal yang menghasilkan kenyamanan hidup, dan di sini keberuntungan memberinya banyak kenyamanan, untuk dinikmati tanpa keangkuhan atau permintaan maaf, jadi tidak ada penerimaan rutin kehadiran mereka, atau penyesalan dalam ketidakhadiran mereka. Fakta bahwa tidak akan ada yang pernah mendeskripsikannya sebagai penipu, atau penyamar, atau pedantis, melainkan sebagai seorang dengan kebijaksanaan yang sempurna, dan pengalaman yang matang, melebihi sanjungan yang mampu mengatasi urusan orang lain dan urusannya sendiri. Lebih jauh lagi, rasa hormatnya yang tinggi kepada para filsuf sejati. Untuk yang lainnya ia tidak mencela, tetapi menyelaminya. Juga sikap supelnya dan selera humor, tidak boleh terlalu berlebihan. Perawatan tubuh yang saksama, tidak besar mulut dan tidak mudah sakit, tetapi juga tidak abai, sehingga perhatiannya pada diri sendiri jarang membutuhkan dokter, obat, atau perawatan. Yang paling penting, kesiapannya untuk mengakui tanpa dengki orang-orang dengan kecakapan istimewa, bisa dalam bentuk ekspresi sastra atau ilmu hukum atau adat atau ilmu lainnya, dan memberi mereka dukungan aktifnya untuk meraih keunggulan penting sesuai bidangnya masing-masing. Selalu bertindak selaras dengan tradisi, tetapi tidak menjadikan pelestarian tradisi ini sebagai tujuan yang dipamerkan. Selanjutnya, tidak suka berubah-ubah atau plin-plan, tetapi tetap dengan kebiasaan yang sama di tempat yang sama dan praktik yang sama. Segera mulai lagi setelah serangan migrain, segar kembali dan bersemangat untuk bekerja seperti biasa, tidak menyimpan banyak rahasia untuk dirinya sendiri, dengan hanya sedikit pengecualian, dan itu semata-mata adalah urusan negara. Menunjukkan sikap yang baik dan kesederhanaan dalam mengelola apa yang dipertunjukkan di depan umum, dan dalam membangun kerja publik, sedekah, dan penyaluran. Tindakan seseorang yang mencari dengan tepat apa yang harus dilakukan, bukan kemenangan dari apa yang dilakukan. Ia bukan orang yang mandi kapan saja. Ia tidak memiliki keinginan untuk membangun rumah. Ia tidak pilih-pilih makanan, bahan dan warna bajunya, atau kecantikan muda budaknya. Fakta bahwa pakannya berasal dari lorium yang dikirim dari rumahnya di sana. Perincian cara hidupnya yang banyak di Lanuvium. Cara ia mengatasi petugas bea cukai yang menyesal di Tusculum. Dan semua jenis perilaku seperti itu. Sedikitpun ia kasar, lalim, atau tergesa-gesa, dan kau tidak akan pernah mengatakan bahwa ia mandi keringat. tetapi semuanya diberikan waktu dan maksudnya sendiri. Seperti oleh orang yang santai, caranya tidak tergesa-gesa, terorganisir, bersemangat, konsisten dalam semuanya. Apa yang dicatat tentang Socrates juga berlaku padanya, bahwa ia bisa mengatur hawa nafsu dan kesenangan ketika kebanyakan orang terlalu lemah untuk menahan nafsu atau terlalu bersenang-senang. Kekuatan karakter dan ketahanan atau ketenangan menandakan seseorang dengan semangat penuh dan gigih, seperti yang ditunjukkan oleh Maximus saat sakit. 17. Dari Tuhan. Memiliki kakek nenek yang baik, orang tua yang baik, adik dan kakak yang baik, guru-guru yang baik, keluarga, kerabat, dan teman-teman yang baik, hampir semuanya, dan bahwa aku tidak membuat kesalahan yang menyinggung mereka, walaupun aku memiliki watak yang mungkin saja menyinggung mereka kadang-kadang. Atas berkat Tuhanlah, tidak ada ujian semacam itu di hadapanku, bahwa aku tidak dibesarkan lebih lama dari aku bersama kekasih kakekku, dan bahwa aku menjaga kesucianku, mendapatkan pengalaman seksual di saat yang tepat, dan bahkan agak melampauinya. Bahwa aku termasuk penguasa dan seorang ayah yang menguliti keangkuhanku, dan membuatku sadar bahwa memungkinkan tinggal di istana tanpa merasa butuh pengawal atau seragam mewah, kandil, patung, atau jeratan kemegahan yang sedemikian, dan bahwa tidak ada orang bisa mengecilkan dirinya menjadi individu pribadi, dan dengan demikian, tidak kehilangan martabat atau semangat apapun dalam menjalankan tanggung jawab seorang penguasa demi kebaikan bersama. Bahwa aku diberkati seorang saudara laki-laki yang karakternya dapat memacuku merawat diriku sendiri dan yang rasa hormat dan kasih sayangnya bagaikan sumber kegembiraan bagiku. Bahwa anak-anakku tidak terlahir kekurangan, kecerdasan, atau cacat fisik. Bahwa aku tidak membuat kemajuan lebih lanjut dalam retorika, puisi, dan pengejaran-pengejaran lainnya yang aku begitu larut di dalamnya. Jika aku merasa ini jalur yang benar, bahwa aku cepat-cepat mengangkat tutor-tutorku ke kantor publik yang kurasa mereka inginkan dan tidak menundanya dalam pandangan masa mudanya dengan janji-janji untuk masa depan. Bahwa aku mengetahui Apollonius, Risticus, Maximus. Bahwa aku memperoleh gambaran yang jelas dan konstan tentang apa yang dimaksud dengan hidup selaras dengan alam, sehingga berhubungan dengan Tuhan. Komunikasi mereka dari dunia itu, bantuan dan inspirasi mereka, kini tidak ada yang mencegahku menjalani kehidupan alam. Meskipun aku masih jauh dari ideal, diakibatkan kesalahanku sendiri dan kegagalanku mengamati gerak-gerak batin, bahkan instruksi-instruksi Tuhan. Bahwa ragaku bertahan sejauh ini dalam kehidupan yang kumiliki, bahwa aku tidak pernah menyentuh Benedicta atau Theodotus, dan bahwa pengalaman gairah seksualku kelak menyembuhkanku. Bahwa meskipun aku sering marah pada Rusticus, perilakuku tidak pernah kusesali. Bahwa ibuku yang ditakdirkan mati muda menghabiskan tahun-tahun terakhirnya bersamaku. Bahwa kapanpun aku ingin membantu seseorang dalam kemiskinan atau kebutuhan lainnya, aku tidak pernah diberitahu bahwa tidak ada uang yang tersedia untuk tujuan itu, dan bahwa aku sendiri tidak pernah jatuh ke dalam kekurangan bantuan finansial yang serupa dari orang lain. Bahwa istriku sebagaimana adanya, begitu patuh, penyayang, dan tulus, dan bahwa aku tidak pernah kekurangan tutor-tutor yang sesuai untuk anak-anakku. Bahwa aku diberikan pertolongan melalui mimpi, terutama cara menghindari muntah darah dan serangan sakit kepala dan respon peramal di Kaieta, sama seperti kau menggunakannya sendiri. Bahwa demi semua rasa cintaku pada filsafat, aku tidak termasuk bersama sofis manapun atau mencurahkan waktuku untuk menganalisis literatur atau logika atau menyibukkan diri dengan spekulasi kosmik. Semua hal ini membutuhkan bantuan Tuhan dan pertolongan keberuntungan. Buku 2 ditulis di antara kuadi di Sungai Gran. 1. Katakan pada dirimu hal pertama di pagi hari. Hari ini aku akan bertemu orang-orang yang ikut campur, tidak bersyukur, agresif, curang, jahat, antisosial. Semua ini menimpa mereka karena ketidaktahuan mereka akan kebaikan dan kejahatan sejati. Namun, aku sudah paham bahwa hakikat kebaikan adalah apa yang benar dan hakikat kejahatan adalah apa yang salah. Aku juga telah merenungkan bahwa hakikat pendosa sendiri berhubungan denganku, bukan hubungan darah atau keturunan, melainkan berbagi pemikiran yang sama, fragmen ketuhanan yang sama. Oleh karenanya, aku tidak bisa dirugikan oleh apapun dari semua itu, karena tidak ada yang akan menulariku dengan kesalahannya. Aku juga tidak bisa marah dengan kerabatku atau membencinya. Kita terlahir untuk bekerja sama, layaknya kedua kaki, layaknya kedua tangan, layaknya kedua kelopak mata, layaknya barisan gigi atas dan bawah. Jadi, bekerja berlawanan satu sama lain berarti melawan alam, dan kemarahan atau penolakan adalah berlawanan. 2. Apapun itu, ragaku ini terbuat dari daging, nafas, dan pikiran yang mengarahkan. Sekarang daging kau hinakan. Darah, tulang, serat, dan jaringan urat saraf, pembuluh darah vena dan arteri. Pikirkan juga apa itu nafas, angin, yang bahkan tidak konstan, tetapi terlepas dari terisap lagi sepanjang waktu. Kemudian yang ketiga, pikiran yang mengarahkan. Tinggalkan buku-bukumu, jangan lagi tersingkirkan karenanya, ini bukan kemampuanmu. Tidak, berpikirlah seperti ini, seolah kau berada di titik kematian. Kau sudah tua, maka jangan biarkan pikiran yang mengarahkan ini diperbudak lagi, tidak lagi menjadi boneka tali yang digerakkan oleh gerak batin egois, tidak lagi gelisah atas keadaanmu sekarang atau mencurigai takdir masa depanmu. 3. Hasil karya Tuhan penuh dengan takdir. Hasil karya keberuntungan tidak lepas dari alam atau jalinan dan anyaman benang-benang yang diatur oleh takdir. Segala sesuatu mengalir dari dunia itu. Dan faktor-faktor selanjutnya adalah kebutuhan dan manfaat dalam seluruh alam semesta yang kau merupakan bagian darinya. Kini, setiap bagian alam mendapat manfaat dari apa yang dibawakan oleh alam, keseluruhan dan semua yang mempertahankan alam itu. Dan tatanan alam semesta dipertahankan secara rata oleh perubahan-perubahan dalam unsur-unsur dan perubahan-perubahan dalam senyawa-senyawanya. Biarlah ini cukup untukmu dan untuk doktrin konstanmu. Dan hentikanlah kehausanmu akan buku, agar kau tidak mati dalam keadaan menggerutu, tetapi dalam rasa syukur dan ikhlas pada Tuhan. 4. Ingatlah berapa lama kau menangguhkan ini, berapa lama, berapa kali kau diberikan rahmat oleh Tuhan dan tidak memanfaatkannya. Inilah saatnya kau memahami alam semesta yang kau adalah bagiannya, dan pengatur alam semesta yang darinya kau membentuk emanasi itu, dan bahwa ada batas yang ditetapkan untuk waktumu. Apabila kau tidak menggunakannya untuk menyingkirkan awan mendungmu, ia akan berlalu dan kau akan menghilang, sehingga kesempatan itu tidak akan kembali. 5. Setiap saat, setiap hari, berikan perhatian penuh sebagai orang Roma dan sebagai manusia pada kinerja tugas yang diberikan dengan analisis yang presisi, dengan martabat sejati, dan simpati kemanusiaan, dengan keadilan yang tidak memihak, dan pada pengosongan pikiran dari pikiran-pikiran lainnya. Dan kau akan meraih kebebasan ini jika setiap tindakan dikerjakan seolah-olah ini saat terakhir hidupmu. Artinya, bebas dari semua ketiadaan tujuan, dari semua penyimpangan dari kaidah akal yang dibawa oleh nafsu, dari kepura-puraan, cinta diri, ketidakpuasan atas sesuatu yang dipersembahkan takdir. Kau lihat betapa sedikitnya yang manusia perlu kuasai untuk kehidupan yang berdasar pada ketakutan akan Tuhan. Tuhan sendiri tidak meminta lebih dari orang-orang yang menjaga ketaatan ini. 6. Membahayakan diri, jiwaku. Kau membahayakan dirimu sendiri, dan kau tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menghormati diri. Bagi masing-masing kita, hidup hanyalah sesaat, dan kehidupan ini hampir selesai. Sedangkan kau masih tidak menunjukkan hormat pada dirimu sendiri, tetapi membiarkan kesejahteraanmu sendiri bergantung pada jiwa-jiwa orang lain. 7. Apakah hal-hal eksternal cenderung mengganggumu? Maka berilah dirimu ruang untuk mempelajari lebih banyak hal-hal baik, dan hentikan pengembaraanmu. Setelah itu, kau harus berhati-hati dengan pengembaraan lainnya. mereka yang bermalas-malasan dan tidak memiliki arah tujuan untuk setiap dorongan, dan lebih luas lagi pada setiap pikiran adalah orang-orang beromong kosong dalam tindakan juga kata. 8. Kegagalan untuk membaca apa yang terjadi dalam jiwa orang lain tidak lantas dilihat sebagai penyebab ketidakbahagiaan, tetapi mereka yang gagal mengikuti gerakan jiwa mereka sendiri sudah pasti tidak bahagia. 9. Selalu ingat hal-hal ini. Apa sifat dasar keseluruhan? Apa sifat dasarku sendiri? Hubungan sifat dasar ini dengan sifat dasar itu. Jenis bagian apa ini dari jenis keseluruhan apa? Dan bahwa tidak seorang pun yang bisa mencegahmu tetap berkata dan berlaku sesuai dengan sifat dasar itu, yang kau merupakan bagian darinya. 10. Dalam peringkat dosa komparatifnya, dengan menerapkan filsafat pada perbedaan umum manusia, Theophrastus mengatakan bahwa dosa nafsu lebih berat daripada dosa kemarahan. Jelas sekali, yang mengakibatkan seseorang marah hingga menelantarkan akal adalah rasa sakit dan refleks yang tak disengaja. Sedangkan pendosa akibat nafsu sudah menyerah pada kenikmatan, dan bagaimanapun terlihat lebih terlantar dan lebih tidak gagah dalam perbuatan salahnya. Maka, sudah sepatutnya dan selayaknya seorang filsuf sejati, Theophrastus, mengatakan bahwa kecaman yang melekat pada dosa yang dilakukan di bawah pengaruh kenikmatan lebih besar daripada yang dilakukan di bawah pengaruh rasa sakit. Dan secara umum, yang pertama lebih seperti kelompok yang terluka, terpaksa marah akibat rasa sakit dari provokasi, sedangkan yang kedua adalah sumber gerak batin untuk melakukan kesalahan dari diri sendiri, didorong oleh nafsu untuk melakukan apa yang dilakukan. 11. Kau bisa meninggalkan kehidupan ini kapan saja. Miliki kemungkinan ini dalam pikiranmu, dalam semua yang kau lakukan atau katakan atau pikirkan. Sekarang, kepergian dari dunia manusia tidak perlu ditakuti. Jika saja Tuhan ada. Karena Tuhan tidak akan melibatkanmu dalam bahaya apapun. Jika Tuhan tidak ada, atau jika Tuhan tidak peduli akan umat manusia, lalu apa arti hidup bagiku di dunia tanpa Tuhan, atau tanpa perlindungan Tuhan? Tetapi Tuhan memang ada, dan peduli akan umat manusia. Tuhan juga benar-benar menaruh kemampuan dalam manusia untuk terhindar dari jatuh ke dalam beragam bahaya sesungguhnya. Apabila ada sesuatu yang berbahaya dalam seluruh pengalaman, Tuhan akan menyediakannya juga, menjadikan semua orang memiliki kemampuan untuk terhindar dari jatuh ke dalamnya. Dan apabila sesuatu tidak bisa memperburuk seorang manusia, bagaimana bisa sesuatu itu memperburuk hidupnya? Keseluruhan tidak akan buta terhadap hal ini, baik kepada ketidaktahuan maupun kepada pengetahuan yang tidak didampingi oleh kemampuan untuk mencegah dan memperbaiki. Ia juga tidak akan membuat sebuah kesalahan besar melalui ketiadaan kekuatan atau kemampuan, seperti menjadikan kebaikan dan kejahatan yang menimpa orang-orang baik dan orang-orang jahat tanpa pandang bulu. Ya, kematian dan kehidupan, ketenaran dan aib, rasa sakit dan kesenangan, kesejahteraan dan kemiskinan, semua ini terjadi pada orang yang baik maupun yang jahat. Tetapi ini tidak benar atau salah. Dengan demikian juga, bukan kebaikan atau kejahatan permanen. 12. Betapa segala sesuatu lenyap begitu cepat. Raga kita sendiri hilang dalam dunia fisik ini. Ingatan-ingatan tentang semuanya hilang seiring berjalannya waktu. Sifat alami semua objek indrawi, terutama yang memikat kita dengan kesenangan, menakuti kita dengan rasa sakit, atau menikmati tepuk tangan keangkuhan. Betapa rendahnya semua itu, betapa hina, buruk, fana dan menjemukan. Dan ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh. Siapakah mereka? Orang-orang yang berprasangka dan pendapatnya merundingkan atau menolak rasa hormat ini. Apa kematian itu? Seseorang yang melihat kematian sendiri dan menerapkan kekuatan analitis pikirannya untuk melepaskan kematian citra-citra terkait akan menyimpulkan bahwa itu tidak lebih dari fungsi alam. Dan apabila seseorang ketakutan pada fungsi alam, ia hanya seorang anak kecil. Dan kematian tidak hanya merupakan fungsi alam, tetapi juga bermanfaat bagi alam. Lebih jauh lagi, bagaimana manusia menyentuh Tuhan dengan bagian apa dari tubuhnya, dan kapan bagiannya itu berada dalam penempatan yang sama. 13. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari seseorang yang selalu berpergian, sibuk, tetapi jalan di tempat, atau dalam kata-kata Pindar, menggali dalam usus bumi dan mencari-cari tanda dan gejala untuk menebak pikiran tetangganya. Ia tidak menyadari bahwa cukup berkonsentrasi saja pada ketuhanan di dalam dirinya sendiri dan memberinya pengabdian sejati. Pengabdiannya yaitu menjaga ketuhanan di dalam dirinya itu tidak terkontaminasi oleh nafsu, ketidakseriusan, atau ketidakpuasan pada apa yang diberikan oleh Tuhan atau manusia. Sesuatu yang berasal dari Tuhan membutuhkan penghormatan untuk kebaikan. Sesuatu yang berasal dari manusia disambut demi kekerabatan kita. Tetapi kadang juga menyedihkan, karena ketidaktahuan mereka akan kebaikan dan kejahatan. Dan ini juga tidak lebih cacat dari kehilangan kemampuan untuk membedakan antara terang dan gelap. 14. Meskipun kau ditakdirkan hidup 3.000 tahun atau 10 kali lipatnya, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang kehilangan hidup selain hidupnya sendiri atau menjalani kehidupan selain yang ia kehilangan. Dengan demikian, hidup terlama dan paling sebentar sama saja. Momen saat ini sama bagi semuanya, jadi apa yang berlalu juga sama. Dengan demikian kehilangan hanyalah fragmen waktu belaka. Tidak ada yang bisa kehilangan masa lalu maupun masa depan. Bagaimana bisa seseorang kehilangan apa yang ia tidak miliki? Jadi selalu ingat dua hal ini. Pertama, bahwa segala sesuatu adalah jenis yang sama dari keabadian, kembali dan kembali lagi. Dan tidak ada perbedaan apakah seseorang akan melihat hal yang sama selama 100 tahun atau 200 tahun, atau selama kurun waktu tak terbatas. Kedua, bahwa yang berumur panjang dan berumur pendek mengalami kehilangan yang sama, hanya masa sekarang yang bisa seseorang ambil, dan jika memang hanya ini yang ia miliki, ia tidak bisa kehilangan apa yang tidak dimilikinya. 15. Semua adalah sebagaimana pikiran menjadikannya demikian. Jawaban singkat yang diberikan kepada Monimus yang sinis ini cukup jelas. Namun jelas juga nilai perkataannya, jika seseorang menangkap intinya sejauh kebenarannya. 16. Jika manusia membahayakan dirinya sendiri. Pertama, ketika menjadi dalam kurung sebisanya jamur dan tumbuh dengan ganas, semacam tumor di alam semesta. Karena membenci apapun yang terjadi berarti memisahkan diri dari alam dengan memberontak, yang secara kolektif merangkul sifat-sifat dasar tertentu dari segala hal. Kedua, ketika berpaling dari manusia lainnya, atau bahkan dibawa begitu jauh dari dalam arah berlawanan yang membahayakannya, yang seperti ini merupakan kasus dalam jiwa-jiwa orang-orang yang terjerat kemarahan. Ketiga, jiwa membahayakan dirinya sendiri ketika diserahkan pada kenikmatan atau rasa sakit. Keempat, ketika disembunyikan, melakukan atau mengatakan apapun yang dibuat-buat atau salah. Kelima, ketika gagal mengarahkan tindakan atau gerak batinnya sendiri ke sebuah tujuan dan bertindak serampangan tanpa perhatian sadar, padahal tindakan paling sepele sekalipun harus dilakukan dengan tujuan. Dan tujuan akhir bagi makhluk rasional adalah mengikuti akal dan peraturan pola dasar pengatur yang paling terhormat, yaitu semesta. 17. Manusia hidup di dunia hanya sesaat. Keberadaannya adalah aliran. Daya pahamnya mengabur. Komposisi raganya membusuk. Pikirannya adalah pusaran. Takdirnya tak terprediksi. Ketenarannya tidak pasti. Singkatnya, segala sesuatu di tubuh mengalir layaknya sungai. Segala sesuatu di pikiran adalah mimpi dan khayalan. Hidup adalah perang dan kunjungan di tanah asing. Satu-satunya ketenaran abadi adalah kelupaan. Lalu, apa yang bisa mendampingi hidup kita? Satu hal dan hanya satu-satunya, filsafat. Di dalamnya termasuk menjaga ketuhanan di dalam diri kita untuk tetap aman dan bebas dari bahaya, berkuasa atau kenikmatan dan rasa sakit, tidak melakukan sesuatu tanpa tujuan, kebenaran atau integritas, serta tidak bergantung pada tindakan orang lain atau kegagalan untuk bertindak. Kemudian, menerima semua yang terjadi dan diberikan kepadanya, yang berasal dari sumber lain yang merupakan asalnya sendiri, dan senantiasa menanti kematian dengan senang hati, dan percaya bahwa kematian tidak lebih dari peleburan unsur-unsur yang darinya makhluk hidup tercipta. Sekarang jika tidak ada yang menakutkan bagi unsur-unsur itu sendiri, dalam perubahan konstannya menjadi satu sama lain, mengapa seseorang harus cemas memandang perubahan dan peleburan semua yang akan datang itu? Ini selaras dengan alam dan tidak ada bahaya yang selaras dengan alam. Buku 3 ditulis di Carnuntum. 1. Kita harus memikirkan bahwa hidup tidak hanya dihabiskan hari demi hari dan sisanya berkurang. Tetapi juga hal ini, apabila kita hidup lebih lama, tidak ada jaminan bahwa pikiran kita akan menjaga kemampuan untuk memahami dan mempelajari dunia yang menambah pengalaman kita akan hal-hal keilahian dan kemanusiaan. Apabila kepikunan muncul, tidak akan ada kehilangan kemampuan seperti bernafas, makan, berimajinasi, berkehendak. Sebelum hal-hal ini terjadi, kehilangan kemampuan yang lebih awal, yaitu penggunaan tepat seseorang atas dirinya sendiri, penilaian akurat seseorang atas tingkatan kewajiban, kemampuan untuk menganalisis kesan, pemahaman mengenai apakah sudah saatnya meninggalkan hidup ini, hal-hal ini dan semua hal lainnya yang sepenuhnya bergantung pada perhitungan yang terlatih. Jadi, kita harus tetap maju. Tidak hanya untuk kematian yang selalu mendekat, tetapi juga karena pemahaman akan dunia dan kemampuan kita memperhatikan dengan baik akan memudar sebelum kita mati. 2. Kita juga harus menghadapi hal-hal seperti ini, mengamati bahwa efek-efek insidental dari proses alam memiliki pesona dan daya tariknya masing-masing. Ambil contoh memanggang roti. Potongan roti terbelah di sana-sini, menimbulkan retakan-retakan yang kadang karena kegagalan tukang roti. Tetapi bagaimanapun terlihat menarik dan memberi rangsangan tertentu pada nafsu makan kita. Begitupun buah ara yang merekah saat matang sempurna, dan pada buah zaitun yang matang di pohon. Kedekatan pada kebusukan memberikan keindahan istimewa pada buah itu. Demikian pula bulir-bulir jagung yang jatuh ke tanah, alis singa yang mengerut, buih yang menyembur dari mulut babi hutan, dan banyak lagi yang lainnya. Secara terpisah, hal-hal ini terlihat jauh dari kata indah, tetapi efeknya pada proses alam menjadikannya lebih baik dan menambah daya tariknya. Jadi, setiap manusia dengan perasaan dan wawasan yang lebih dalam tentang pekerjaan keseluruhan akan menemukan kesenangan dalam hampir setiap aspek fitrahnya, termasuk efek-efek insidental. Manusia seperti itu akan melihat geraman langsung hewan buas sama menyenangkannya seperti pemahat, seperti melihat gambaran-gambaran imitatif para pelukis dan pemahat. Ia akan melihat semacam keindahan segar dan mekar dalam setiap orang yang sudah tua, dan ia akan mampu melihat dengan mata jernih pada pesona menggoda dari budaknya. Tidak semua bisa memiliki kemampuan itu. Hanya yang telah memiliki infinite afinitas murni bagi alam dan karyanya, baginya akan ada banyak persepsi. 3. Hipokrates menyembuhkan banyak penyakit, kemudian mati akibat penyakit. Para ahli nujum Chaldea meramalkan kematian banyak orang, kemudian takdir mereka sendiri merenggut nyawa mereka. Alexander, Pompei, Julius Caesar menghancurkan seluruh kota terus-menerus dan membantai puluhan ribu kuda dan manusia di medan perang, dan akhirnya tiba juga saatnya mereka meninggalkan dunia. Herakleitos begitu lama memikirkan kebakaran alam semesta, tetapi penyakit beri-beri menimpanya dan ia mati kering dalam pupuk kotoran sapi. Hewan buas adalah penyebab kematian Demokritos, dan hewan buas jenis lainnya membunuh Sokrates. Lalu bagaimana? Kau yang naik kapal, kau yang berlayar, kau yang berlabuh, menepilah sekarang apabila menuju kehidupan lain. Tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan, bahkan di tepi pantai. Dan apabila menuju keadaan mati rasa, kau akan berhenti merasakan sakit dan nikmat. Tidak lagi menjadi budak untuk kapal ragawi, yang menjadi tuan yang inferior sedangkan pelayannya superior. Tuannya adalah pikiran dan ketuhanan, pelayannya gumpalan debu dan darah. 4. Jangan membuang-buang sisa hidupmu dengan pikiran-pikiran tentang orang lain, jika tidak disertai dengan aspek kebaikan bersama. Mengapa harus mencabut diri dari waktu yang bisa digunakan untuk melakukan tugas lain? Maksudku, memikirkan apa yang si Fulan sedang lakukan dan mengapa ia melakukannya, memusingkan apa yang ia katakan atau renungkan atau rencanakan, dan pikiran lain semacam itu. Semuanya itu membuatmu menyimpang dari pengamatan pikiran yang mengarahkanmu sendiri. Tidak, dalam rangkaian pikiranmu kau harus menghindari semua yang sembarangan dan tak bertujuan, dan terutama segala sesuatu yang terlalu ingin tahu atau jahat. Latih dirimu untuk hanya memikirkan hal-hal seperti dalam menjawab pertanyaan, apa yang kau pikirkan sekarang? Kau bisa mengatakan kejujuran langsung apapun itu, dan dengan demikian jawabanmu bisa memberikan bukti nyata bahwa semua pikiranmu jujur dan baik. Pikiran seorang makhluk sosial yang tidak mengindahkan fantasi kesenangan atau pemanjaan diri yang lebih besar untuk persaingan, kejahatan, kecurigaan, atau hal lain yang seseorang akan tersipu untuk akui ada di dalam pikirannya. Orang seperti ini, apabila ia tidak lagi menangguhkan berada di antara yang terbaik, bisa disebut pendeta atau pelayan Tuhan. Ia merespon keilahian yang ada di dalam dirinya, dan ini menjadikan tidak ternoda oleh kesenangan, tidak terluka oleh rasa sakit, tidak tersentuh oleh perbuatan salah, mati rasa akan kejahatan. Seorang pegulat peraih hadiah terbaik, menghindari dilempar oleh nafsu apapun, diwarnai hingga ke inti dengan keadilan, merangkul dengan sepenuh hati semua pengalaman yang diberikan kepadanya. Jarang hanya ketika ada kebutuhan besar akan kebaikan bersama, penasaran apa yang orang lain mungkin katakan, lakukan, atau pikirkan. Ia hanya memenuhi tugasnya sendiri, dan hanya pemberian takdir dari keseluruhan yang menyita perhatian konstannya. Karyanya ia menjadikan istimewa. Takdirnya ia yakin bagus, dan setiap nasib yang ditetapkan menghanyutkannya dan hanyut bersamanya. Ia juga mengingat kekerabatan semua makhluk rasional, dan bahwa peduli dengan semua manusia itu selaras dengan fitrah manusia. Ia tidak boleh meyakini opini semuanya, tetapi hanya opini mereka yang menjalani hidup selaras dengan alam. Ia akan terus mengingatkan dirinya, orang macam apa mereka yang menjalani hidup seperti itu. Seperti apa mereka di rumah dan di luar, siang dan malam. Mereka dan kawan-kawannya yang mengkontaminasi. Jadi ia bahkan tidak menghiraukan pujian dari orang-orang semacam itu. Mereka adalah orang-orang yang bahkan tidak puas dengan dirinya sendiri. 5. Kau semestinya tidak bertindak dengan enggan, dengan egois, dengan menolak kritik, atau dengan motivasi yang menentang. Jangan dandani pikiranmu dengan riasan yang bagus. Jangan menjadi pembual atau pencampur urusan orang lain. Kemudian, biarkan Tuhan yang berada di dalam dirimu menjadi juara dari siapapun dirimu. Seorang pria berusia matang, negarawan orang Romawi, penguasa atau seseorang yang sudah mengambil posisi seperti seorang tentara yang menunggu sinyal untuk mundur saat kehidupan dibunyikan dan siap untuk pergi melewati kebutuhan akan sumpah setia atau saksi manusia. Dan lihatlah bahwa kau menyimpan sikap ceria dan mempertahankan kemandirianmu dari bantuan dan kedamaian dari luar yang bisa diberikan orang lain. Tugasmu yaitu tetap berdiri tegak, bukan ditopang tegak. 6. Apabila dalam kehidupan manusia kau menemukan sesuatu yang lebih baik dari keadilan, kebenaran, pengendalian diri, keberanian, atau singkatnya, sesuatu yang lebih baik dari kemandirian pikiranmu sendiri yang menjadikanmu tetap bertindak sesuai dengan akal sejati dan menerima warisan takdir di luar pilihanmu. Jika ada seperti yang ku katakan, kau bisa melihat sesuatu yang lebih baik dari ini. Kejarlah hal itu dengan sepenuh hati, dan nikmati kebaikan unggul yang telah kau temukan ini. Namun, jika tidak terlihat ada yang lebih baik dari Tuhan yang bersemayam di dalam dirimu, yang telah membawa semua gerak batinmu dalam kendalinya, yang mencermati pikiran-pikiranmu, yang menarik dirinya sendiri, seperti yang dulu Sokrates katakan, dari semua bujuk rayu indra yang telah menurunkan diri dari Tuhan dan menjaga manusia. Bila kau merasa semua selain yang dibandingkan dengan hal ini kecil dan remeh, jangan berikan ruang untuk yang lain. Sekali beralih dan mengejar suatu alternatif, kau akan berjuang untuk memulihkan keagungan kebaikan milikmu dan hanya milikmu itu. Karena tidak tepat bahwa kebaikan rasional dan sosial harus disandingkan dengan apapun yang tatanannya berbeda, misalnya pujian banyak orang, kekuatan, kesejahteraan, atau kenikmatan kesenangan. Semua hal ini mungkin terlihat cocok untuk sementara, tetapi mereka bisa tiba-tiba mengendalikan dan menghanyutkanmu. Jadi kau, aku ulangi, harus memilih dengan bebas hal yang lebih baik dan berpegangan padanya. Yang lebih baik adalah yang bermanfaat. Jika untuk manfaatmu sebagai makhluk rasional, maka ambillah. Tetapi jika untuk manfaatmu sebagai hewan, maka tolaklah, dan tetaplah pada penilaianmu tanpa keriuhan. Pastikan saja pengamatanmu cermat dan kuat. 7. Jangan pernah menganggap apapun yang pada suatu saat akan memaksamu menghancurkan keyakinanmu, meninggalkan integritas, membenci, mencurigai, atau mengutuk orang lain, menutup-nutupi, atau mendambakan apapun yang dirahasiakan sebagai keuntungan untuk dirimu. Seseorang yang mendahulukan pikiran dan ketuhanannya sendiri dan menyembah keagungan Tuhan di dalam dirinya, tidak membuat sandiwara dalam hidupnya, tidak cemas, tidak mendambakan kesendirian atau keramaian. Yang terpenting, hidupnya akan berisi oleh sesuatu yang bukan pengejaran, bukan pula penghindaran, dan bukan kekhawatiran tentang apakah ia akan mempertahankan pembungkus jiwanya untuk waktu yang lebih lama atau lebih singkat. Walaupun pembebasan pasti datang saat ini juga, ia akan pergi semudah melakukan tindakan lain yang memungkinkan integritas dan kesopanan. Sepanjang hidupnya, ia berhati-hati agar pikirannya tidak bergeser pada kondisi tanpa afinitas pada makhluk rasional dan sosial. 8. Dalam pikiran seseorang yang telah ditahan atau dibersihkan, kau tidak akan menemukan nanah, bisul panas, radang membusuk yang tersembunyi. Takdir tidak akan membiarkannya berada dalam kehidupan yang belum selesai, seperti seorang aktor yang meninggalkan panggung sebelum bagiannya selesai atau sandiwaranya selesai. Selain itu, kau tidak akan menemukan sesuatu yang rendah diri atau megah. Tidak ada ketergantungan atau keterasingan, tidak ada sesuatu untuk dijawab, tidak ada pengintaian atas kesalahan. 9. Hormati kemampuan prasangkamu. Semuanya bersandar pada hal ini untuk meyakinkan bahwa pikiran yang mengarahkanmu tidak lagi menghibur prasangka apapun yang gagal selaras dengan alam atau konstitusi jasmani makhluk rasional. Dan keadaan ini menjamin pikiran yang berhati-hati, afinitas dengan manusia lain, dan ketaatan kepada Tuhan. 10. Jadi singkirkan yang lain dan amankan hal-hal ini saja. Juga ingatkan dirimu bahwa masing-masing kita hanya menjalani hidup pada saat ini, sebuah fragmen waktu belaka. Sisanya adalah kehidupan di masa lalu atau masa depan yang tidak pasti. Tentu, hidup adalah hal kecil dan celah kecil di bumi tempat kita tinggal. Bahkan ketenaran setelahnya pun terlalu kecil, yang sendirinya bergantung pada sejumlah manusia kecil yang akan segera mati dan tidak memiliki pengetahuan bahkan mengenai dirinya sendiri, apalagi mereka yang sudah lama mati. 11. Satu tambahan untuk aturan-aturan yang sudah disebutkan, selalu buat definisi atau sketsa dari apa yang muncul di pikiranmu, sehingga kau bisa melihatnya terkupas tuntas hingga ke intinya, dan mengenalinya dengan jelas secara keseluruhan, dan di semua bagian. Serta bisa memberitahu dirimu sendiri namanya yang sesuai dan nama unsur-unsur yang menyusunnya dan kemana ia akan larut. Tidak ada bagi kebesaran pikiran yang manfaatnya sama dengan kemampuan menaklukkan setiap unsur pengalaman hidup kita pada pemeriksaan metodis dan jujur, sekaligus selalu menggunakan pengamatan yang cermat ini sebagai cara untuk merenungkan asal-usul alam semesta. Kontribusi yang tindakan atau peristiwa biasa untuk asal-usul itu. Nilai yang kontribusi ini miliki untuk keseluruhan dan nilai yang dimilikinya bagi manusia. Dan manusia adalah penduduk kota tertinggi ini yang semua kota lainnya semata-mata anggotanya. Kalau begitu, tanyakanlah, apakah yang sekarang sedang mengesankanku ini? Terbuat dari apa ia? Berapa lama ia akan bertahan di alam kebendaan? Kebajikan apa yang diperlukan untuk memenuhinya? Misalnya, kelemahan lembutan atau keberanian, kejujuran, kesetiaan, kesederhanaan, kemandirian, dan selanjutnya. Jadi, dalam setiap kasus, kita harus mengatakan, ini berasal dari Tuhan, ini disebabkan oleh titik takdir, jalinan nasib, atau semacam kebetulan tak disengaja, dan ini berasal dari sesama manusia, kerabat dan teman sejawat, meskipun ia tidak tahu apa yang sesuai dengan kodratnya sendiri. Tetapi aku tahu, jadi aku memperlakukannya dengan ramah dan adil, mengikuti hukum alami persahabatan, tetapi pada saat yang sama, aku ingin memberinya ganjaran yang sesuai dalam hal-hal yang netral secara moral. 12. Apabila kau memusatkan diri pada kewajiban yang dimiliki di sepanjang jalur akal sejati, dengan seluruh tekad semangat dan niat yang baik, apabila kau tidak mengizinkan gangguan masuk, tetapi menjaga ketuhananmu sendiri untuk tetap murni dan kukuh, seolah kau harus melepaskannya saat ini juga, apabila kau memegang erat ini dengan tidak berharap apa-apa, tidak melalaikan apa-apa, tetapi merasa puas diri dengan setiap tindakan saat ini yang selaras dengan alam dan kejujuran heroik dalam setiap perkataan dan kesungguhanmu, maka kau akan menciptakan hidup yang baik dan tidak seorang pun mampu menghentikanmu. 13. Seperti halnya dokter yang selalu membawa peralatan dan pisau bedah untuk tindakan darurat, begitupun kau harus selalu membawa doktrin-doktrinmu untuk pengakuan ketuhanan dan kemanusiaan, serta pelaksanaan dari setiap tindakan yang terkecil sekalipun, dalam kesadaran akan ikatan yang menyatukan keduanya. Tidak ada aksi dalam konteks manusiawi yang akan berhasil tanpa acuan pada ketuhanan, begitu pula sebaliknya. 14. Tak lagi berkelana. Kau mungkin tidak akan membaca coretan-coretanmu sendiri, sejarah Yunani dan Romawi kunomu, kutipan-kutipanmu dari bacaan yang disiapkan untuk masa tuamu. Maka bergegaslah ke bagian terakhir, tinggalkan harapan sia-sia. Selamatkanlah dirimu, jika kau peduli pada diri sendiri, selagi kesempatan itu masih ada. 15. Mereka tidak tahu semua arti dari pencurian, menebar membeli, tetap diam, melihat apa yang perlu dilakukan. Ini bukan untuk mata, melainkan untuk semacam penglihatan lain. 16. Raga, jiwa, dan pikiran. Tubuh memiliki indera, jiwa memiliki gerak batin, pikiran memiliki prasangka. Penerimaan kesan indrawi juga dimiliki oleh hewan ternak. Tanggapan terhadap tali boneka, gerak batin juga dimiliki hewan-hewan liar. Catamite, Phalaris atau Nero, memiliki pikiran sebagai pengarah kepada apa yang tampak, seperti tindakan yang tepat dimiliki oleh mereka yang tidak percaya Tuhan. Mereka yang mengkhianati bangsanya, mereka yang melakukan hal-hal rahasia. Jadi, jika semuanya sama-sama dimiliki dengan kategori-kategori tersebut tadi, artinya karakter yang menentukan orang yang baik adalah mencintai dan merangkul apapun yang terjadi padanya di sepanjang garis takdirnya. Ia tidak mengotori ketuhanan yang bersemayam di dalam diri, di dalam dadanya, atau mengacaukannya dengan campuran kesan yang kusut, tetapi menjaga kebaikan konstannya dalam kesetiaan yang baik pada Tuhan, hanya mengatakan apa yang benar dan hanya melakukan apa yang adil. Dan bila semua orang menaruh curiga padanya karena menjalani hidup yang sederhana, bermoral dan ceria, ia tidak akan bercekcok dengan mereka, dan tidak ada penyimpangan dari jalan yang menuntunnya ke tujuan akhir hidupnya. Ia harus sampai pada tujuannya dengan murni, damai, siap untuk pergi dalam keselarasan alami dengan takdirnya. Demikianlah pembacaan part pertama dari buku berjudul Meditasi, karya Marcus Aurelius. telah dibaca hingga buku ketiga. Untuk buku 4 sampai dengan buku ke-12 akan dilanjutkan pada part berikutnya. Terima kasih kepada pendengar channel Bunyi Buku. Sampai jumpa di episode Bunyi Buku selanjutnya.